أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah diumumkan, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih Al-Bukhari dalam sebuah bab yang beliau beri judul Husnul Mu'asyarah Ma'al Ahl, yaitu bagaimana bisa melakukan pergaulan yang baik, berakhlak yang baik terhadap istri. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ya bagi kalian istri-istri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan mawaddah dan rahmah, yaitu saling mencintai dan saling kasih sayang di antara pasutri, pasangan suami istri. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita lihat di lapangan, betapa banyak pasangan suami istri yang tidak mendapatkan janji Allah ini, tidak mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Banyak pasangan suami istri yang hari-hari mereka penuhi dengan pertengkaran, dengan cekcok di antara mereka. Kenapa bisa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang menikah, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama, namun di antara sebab terbesar yang menjadikan hilangnya rasa cinta atau kurangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri adalah karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Entah istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak suaminya, atau sebaliknya, suami ya tidak menunaikan hak-hak istrinya. Inilah yang menyebabkan timbulnya kerenggangan di antara pasangan suami istri. Yang kita dapati ya, sebagian suami banyak menuntut terhadap istrinya. Fenomena ini terutama terjadi terus terang saja di kalangan ikhwan dan akhwat yang sudah kenal pengajian. Tatkala sang suami mengetahui betapa besar haknya yang harus ditunaikan oleh sang istri, maka sering dia menuntut kepada istrinya. Dan begitu pula sebagian istri ya, banyak menuntut terhadap suaminya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Oleh karenanya syariat melarang adanya seorang yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin." Kata Allah, "Wailun," celaka, neraka wail, "lil mutaffifin," bagi orang-orang yang berbuat curang, curang dalam timbangan. "Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun," kalau mereka ya, kalau mereka beli barang dari orang, pingin timbangannya dipenuhin. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun," namun sebaliknya kalau jual barang sama orang, timbangannya dikurangi. Dia menuntut kalau beli harus dipenuhi haknya. Tatkala ada orang beli sama dia, dia tidak penuhi hak pembeli. "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun," tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati orang seperti ini dengan wailun lil mutaffifin, celaka terhadap orang-orang yang curang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan dengan orang yang menjual beli dengan timbangan, namun juga berkaitan hanya sebagai contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ayat ini juga mengenai pasangan suami istri. Ya. Kalau ada seorang istri yang hanya bisa menuntut, menuntut dan menuntut tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka terkena ancaman ayat ini. Wailun laha, celaka bagi dia. Celaka bagi istri yang mulia seperti ini. Sebaliknya pula, seorang suami hanya bisa menuntut, istriku kamu harus cantik, kamu harus gini, kamu harus gini. Sementara dia tidak perhatikan kewajiban dia sebagai suami, maka terancam juga dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang seperti ini. Oleh karenanya kedua belah pihak, baik istri maupun suami, jangan hanya bisa menuntut haknya, tetapi dia juga harus menunaikan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya. Adapun hak suami terhadap istri memang sangat besar. Kita semua mungkin sudah menghafalkannya, terutama para suami. Hak suami terhadap istri sangat besar. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa ikhwan? Ya, karena saking besarnya, sangat besarnya hak suami sang wanita. Kalau boleh Rasulullah perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, akan diperintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya min qadamihi ila mafraq ra'sihi qurhatun, ya, seandainya pada tubuh suami, seorang suami dari ujung kaki sampai ujung rambut keluar ada luka yang mengeluarkan tanbijesu, mengeluarkan apa minal qih bil qih wasadid, mengeluarkan darah dan nanah, ya, kemudian datang istrinya, fastaqbalathu, kemudian dia menghadap suaminya, falahasathu, kemudian dia jilat nanah tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut, ma'addat haqqahu, maka dia masih belum bisa menunaikan hak suaminya. Menunjukkan bagaimana besarnya hak seorang suami terhadap istri. Oleh karena tatkala ada seorang sahabiyah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sang wanita, lihat bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu. Artinya apa kata para ulama? Pintu terbesar yang memudahkan seorang wanita masuk ke dalam surga adalah berbakti kepada suami. Mencari ridha suami. Dan jika seorang istri tidak mendapatkan ridha suaminya, malah membangkang terhadap suaminya, dan suaminya murka kepada istrinya, maka ini merupakan pintu terbesar untuk masukkan sang wanita ke dalam api neraka jahannam. Makanya Rasulullah mengatakan, فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. Sungguhnya suami itu surgamu dan juga nerakamu. Maka berhati-hatilah para wanita. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya hak suami sangatlah banyak. Sampai-sampai kalau kita boleh katakan, ya, kalau ada istilah bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu, adapun bagi seorang wanita, surga berada di telapak kaki suaminya. Sampai para ulama menyebutkan jika bertentangan antara kepentingan atau perintah seorang suami dengan perintah orang tua sang wanita, maka dia harus mendahulukan perintah suaminya. Ini jelas ya, bahwasanya hak seorang suami sangat besar terhadap seorang wanita. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allahu iyyakum, terkhususnya bagi para suami, tentunya para suami juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istri-istrinya. Ya. Dia tidak hanya sekedar bisa menuntut, namun dia juga harus bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, akhlak yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang itu orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Ini subhanallah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW memvonis bahwasanya orang yang paling baik, yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa bisa demikian? Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Karena akhlak seorang suami di hadapan istrinya itu akhlak yang sejati, bukan akhlak munafik. Akhlak yang benar-benar seperti itu, ya. Berbeda dengan seorang lelaki tatkala bertemu dengan temannya, tatkala bertemu dengan ustadznya, dia bisa berbuat tasannu, dia bisa membuat-buat seakan-akan dia berakhlak mulia, dia senyum terhadap ustadznya, ketemu dengan temannya ramah tamah, memilih kata-kata yang bagus kalau bertemu dengan temannya, berbicara dengan ustadznya memilih kata-kata yang bagus, tidak sembarang perkataan dia keluarkan. Dia bisa berbuat demikian. Kenapa? Karena pertemuannya dengan temannya hanya sebentar. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ketemu ustadznya pun cuma sebentar. Tetapi tatkala dia di rumah, bertemu dengan istrinya dengan waktu yang sangat lama. Ya. Kemudian bertemu dengan makhluk yang lemah. Seorang wanita-wanita, makhluk yang lemah. Maka akan tampak akhlaknya yang asli. Kalau dia berkata buruk, maka memang kalau dia akhlaknya buruk akan nampak di hadapan istrinya. Oleh karenanya barang siapa yang bisa berakhlak mulia di hadapan istrinya dalam waktu yang lama, berarti memang akhlaknya benar-benar mulia. Pantas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menyarah ya atau mengambil faedah dari sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab husnul muasyarah ma'al ahl, yaitu bagaimana bisa berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik terhadap istri ya. Hadis ini merupakan sebuah cerita yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ceritanya Aisyah cerita menyampaikan cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ceritanya panjang ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya sampai selesai. Kemudian Nabi SAW memberi komentar terhadap cerita tersebut. Jadi lihat bagaimana sabarnya Nabi mendengarkan cerita Aisyah. Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jalasat ihda asyrata imra'atan fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi SAW, dahulu ada 11 orang wanita. 11 orang wanita yang mereka berkumpul dan mereka bersepakat dan bertekad berjanji untuk membongkar seluruh rahasia suami mereka. Tidak boleh ada satu rahasia pun yang tersembunyi. Ini kesepakatan siapa? Kesepakatan para 11 istri tadi. Ya. Ini majelis apa ini? Majelis ghibah. Ya. Bukan majelis ilmu. Ini majelis ghibah yang kata para ulama diantaranya Ibnu Hajar rahimahullah, demikianlah para wanita. Kalau ngumpul biasanya apa? Ghibah. Kalau enggak ghibah teman-temannya sendiri, ghibah suami-suaminya. Kalau suaminya sudah selesai, ghibah ustadznya. Padahal ghibah adalah dosa besar. Ini kenyataan. Oleh karenanya diantara tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'a khuliqat min dhila wa inna awaja syai'in min adh-dhila' a'lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya merupakan isyarat bahwasanya lidahnya wanita tidak bisa dijaga. Ya. Sehingga mereka kalau ngumpul lakukan ghibah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau ngumpul bicarakan tentang bisnis, tentang apa masa depan, tentang MLM, ya. Ya. Atau paling tidak tentang poligami. Tapi demikian, tidak beda dengan perempuan-perempuan. Ngomong, ini kenyataan dan ana harap ibu-ibu menerima kenyataan pahit bagi mereka. Ya. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Siapakah 11 orang wanita yang berkumpul untuk melakukan ghibah ini, untuk membongkar seluruh rahasia mereka? Disebutkan bahwasanya mereka adalah dari Arab, orang Arab terdahulu. Bukan para sahabiat, jangan salah sangka. Jangan sangka ini para sahabiat, istri-istri para sahabat. Enggak. Mereka adalah orang-orang terdahulu. Ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari suku ini, suku anu. Ya. Yang jelas mereka adalah 11 orang yang tidak diketahui oleh Aisyah dan tidak diketahui oleh Nabi SAW. Dari sini kata para ulama, ghibah. Kalau tidak diketahui pelakunya tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan, tadi ada orang bahlul di jalan ngomong, kan orang muslim tapi dia bahlul, tapi yang mendengar tidak tahu siapa orang tadi. Ini bukan ghibah karena yang dijelek-jelekin tidak diketahui siapa orangnya. Jadi 11 wanita ini menggibah suaminya, ya enggak? Aisyah juga menggibah 11, paham enggak? Ya, jadi 11 wanita menggibah suaminya, Aisyah juga menggibah bahwasanya ada wanita sedang bergibah. Jadi Aisyah juga menggibah, tapi karena 11 wanita ini tidak diketahui siapa juntrungnya, maka tidak jadi masalah, dibolehkan dalam syariat. Buktinya Rasulullah SAW tidak menyalahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita dengar apa gibah 11 wanita tadi. Karena di sini ada tipe pertama sampai tipe 11. Anak khawatir antum tipe ke-7. Kalau tipe kelima masih mending ya. Nanti antum lihat siapa tipe kelima, siapa tipe ke-7 ya. Siapa pilih tipe nomor 2? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalatil ula. Berkata wanita yang pertama. Mulailah wanita yang pertama membuka majelis gibahnya. Zauji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Kata dia, suamiku, kata wanita pertama, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang terjal, susah untuk dinaiki gunung tersebut dan malas untuk bawa pulang apa daging yang kurus tadi. Ada yang paham maknanya? Saya tanya sama antum. Kata dia, suamiku seperti daging apa? Daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung. Yang gunung tadi susah untuk dinaiki. Wala saminun fayuntakal. Kalau sudah sampai ke atas, mau bawa mikul dagingnya juga malas. Daging cuma sedikit. Ngapain pikul jauh-jauh turun ke gunung? Sudah biarin aja, enggak usah diambil. Tidak, antum tidak ada yang paham, subhanallah. Saya juga dulu tidak paham. Sampai saya baca penjelasan para ulama baru saya paham. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerdasnya Aisyah. Sampai disebut oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang tabi'in, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menghafal 18.000 syair Arab. Dia menghafal syair dan juga mengenal perkataan orang-orang Arab, sehingga dia bisa mengungkapkan gibahnya para wanita tersebut dengan perkataan kiasan. Dan yang dengar siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi paham. Kalau kita enggak paham. Inilah hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir, mereka mendengung-dengungkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah banyak wanita hanya memuaskan hawa nafsu, sampai menikahi seorang wanita yang masih kecil seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita katakan tidak benar. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 9. Yang perawan cuma Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sisanya janda semuanya. Dan kebanyakannya lebih dari 50 tahun umurnya. Makanya kalau antum kalau mau ta'adud, ikuti sunnah Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha satu-satunya wanita yang masih gadis. Kenapa Rasulullah menikahinya? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW kata Nabi SAW, "Urituki, ya, fil manami thalatha layalin." Saya melihat engkau dalam mimpiku, wahai Aisyah, sebanyak 3 kali. Dalam riwayat 2 kali, Rasulullah mimpi ketemu Aisyah. Jibril alaihissalam datang membawa khirqa min haririn khadra, membawa sebuah kain sutra yang berwarna hijau, dan di situ ada gambar Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Jibril alaihissalam, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Muhammad, ini istrimu di dunia dan akhirat. Dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi merupakan wahyu. Jadi Nabi SAW sudah diisyaratkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih usia sangat muda. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala orangnya sangat cerdas, dan kemudaan dia ya belum dilalui dengan masa lalu yang sangat banyak, beda dengan wanita 50 tahun, terlalu banyak pengalaman. Tapi kalau masih 9 tahun, masih fresh otaknya, sehingga tatkala mendengar hadis-hadis Nabi SAW, sangatlah mudah dihafalkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia faqihah, seorang wanita yang sangat faqih. Bahkan betapa banyak permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat, mereka lari ke Aisyah. Mereka tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang beliau adalah wanita yang sangat faqih. Makanya di antara kefakihan, di antara kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini merupakan hikmah kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah padahal dalam usia sangat muda beliau, kecerdasan beliau dan mudahnya beliau untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara kecerdasan Aisyah, perhatikanlah hadis ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengungkapkan gibahnya 11 wanita tadi dengan bahasa-bahasa kiasan. Dia mengatakan, qalatil ula, wanita pertama berkata, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang sangat terjal, tidak mudah untuk didaki, dan kalau sudah sampai di atas, malas untuk membawa turun daging yang kurus. Maksudnya apa? Wanita pertama ingin mengatakan, suami saya pelitnya luar biasa. Apa? Pelitnya luar biasa. Jadi suami saya itu seperti daging. Daging itu ada tiga yang ma'ruf di sana. Ada daging kambing nomor satu, daging sapi, dan ada daging onta. Daging onta ini kurang favorit. Kenapa? Karena alot dan agak-agak berbau. Karena alot dan agak berbau. Kata dia, suami saya seperti daging. Namun bukan daging kambing. Daging onta. Bukan onta yang gagah, perkasa. Onta yang kurus. Di mana letaknya? Di atas puncak gunung. Dia ingin katakan, kalau saya ingin ngambil duit dari suami saya harus rayu-rayu dengan setengah mati. Seakan-akan saya mendaki gunung yang sangat terjal. Ya. Sulit daki gunung, lama. Jadi kalau ngerayu, mas, saya butuh ini, mas. Cuek aja suami saya ini. Tidak, seakan-akan tidak ada perasaannya. Setelah saya rayu, mungkin seminggu, dua minggu, mungkin sebulan, saya berhasil merayu, dia mengatakan, baiklah istriku, saya akan berikan kau hadiah. Ternyata dikasih cuma 10.000. Ya. Artinya, ternyata yang dia dapatkan cuma daging onta yang kurus. Setelah dia naik puncak gunung, cuma ada daging onta yang kurus. Terus mau dibawa pulang, turun gunung lagi setengah mati. Nggak usah deh, 10.000 buat apa? Itulah suami saya, pelitnya luar biasa. Ini contoh profil suami yang pertama. Saya rasa ada di antara bapak-bapak sekalian. Ada atau tidak? Tidak ada, insya Allah. Yang sangat pelit terhadap istrinya. Ini adalah contoh yang buruk bagi para suami, ya. Karena ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, berbuat baik kepada istri, ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran indallah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk membebaskan seorang budak, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa ikhwan? Karena berinfak kepada anak istri hukumnya wajib. Ya. Adapun berinfak kepada yang tadi kita sebutkan, jihad, kemudian bebaskan budak dan fakir miskin, hukumnya sunnah. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara yang sunnah. Makanya seorang, jangan sampai tatkala dia bersedekah kepada fakir miskin, dia merasa seakan-akan dia dapat pahala besar. Sedangkan tatkala dia bersedekah membiayai anaknya untuk sekolah, memberi makanan buat istrinya, seakan-akan tidak dapat pahala. Enggak, sebaliknya. Justru uang yang dia keluarkan untuk biaya kehidupan keluarganya, itu pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang sunnah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau mengeluarkan atau sedekah kecuali yang kau harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kau akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu juga dapat pahala, dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuap istri itu dapat pahala, ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, kondisi seorang suami yang nyuap istrinya itu benar-benar kondisi dunia, sedang bermesra-mesraan. Bisa jadi lupa akhirat. Antum lagi bercumbu sama istri saja, terkadang tidak nyuap istri. Waktunya makan, makan sendiri-sendiri. Namun kalau sudah sampai tahapan antum suap istri, itu benar-benar lagi mesra banget. Ya. Itu saja dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau antum belikan istri buku-buku agama, antum umrohkan istri antum, subhanallah. Bagaimana lagi pahala yang besar yang Allah janjikan kepada seorang yang tidak pelit kepada istrinya. Ya. Oleh karena ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jadi suami yang pertama ini adalah suami yang pelit, dan kita semoga tidak menjadi suami yang pelit. Kita lanjutkan wanita yang kedua, gibah yang kedua. Qalat tsaniyah, berkata Aisyah. Berkata wanita yang kedua, "Zawji la abusu khabara. Inni akhafu alla adhara In azkurhu azkur ujarah wa bujarah. Kata wanita yang kedua, kayaknya dia mengkhianati kesepakatan. Dia mengatakan, adapun suamiku, saya tidak akan membongkar rahasianya. Kata wanita yang kedua, kayaknya sudah ngaji dia. Inni akhafu alla adhara. Saya takut kalau saya harus meninggalkan suamiku. Saya tidak mampu untuk meninggalkan suamiku. In azkurhu, kalau saya mau cerita tentang aib suamiku, azkur ujarah wa bujarah, maka saya akan sebutkan urat-urat yang ada di badannya dan urat-urat yang ada di perutnya. Artinya udelnya pun bisa saya ceritakan. Jadi wanita yang kedua ini rupanya dia menyelisih kesepakatan dan dia takut. Dia takut apa kata dia? Inni akhafu alla adhara. Saya khawatir tidak mampu untuk meninggalkan suami saya. Artinya apa? Dia khawatir kalau dia menggibah suaminya, terus ketahuan sama suaminya, dia akan dicerai. Dan dia tidak mampu untuk dicerai, belum siap. Namun dia kasih isyarat, kata dia, wahai teman-temanku, kalau saya mau cerita, aib suamiku itu banyak sekali. Saya akan sebutkan urat yang ada di badannya dan urat ada di perutnya. Itu ungkapan dari apa? Aib. Artinya, aib yang ada di badannya itu aib yang diketahui oleh orang-orang. Dan urat yang ada di perutnya, artinya ada aib yang orang tidak tahu, saya tahu. Kalau saya mau cerita, seluruh aibnya saya bongkar. Aib yang kelihatan maupun aib yang tersembunyi. Namun saya tidak mau cerita. Kenapa? Saya takut dicerai dan saya belum sanggup untuk ditinggal oleh suamiku. Ini cukup menderita wanita yang kedua ini. Suaminya akhlaknya buruk. Aibnya banyak. Namun dia tidak mau dicerai oleh suaminya. Dan ini kenyataan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Betapa banyak wanita yang sabar. Tatkala seorang suami mendzaliminya, seorang suami mendzalimi istrinya, mungkin sering ditampar, mungkin sering diomeli, namun dia berpikir panjang, kalau saya dicerai bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Mau nikah sama siapa? Sementara di luar banyak persaingan, yang janda saja, yang gadis saja banyak, apalagi ya janda. Laki-laki di tengah para wanita seperti apa? Kambing di tengah kembang-kembang. Seperti kumbang di tengah apa? Kembang-kembang. Banyak saingan di mana? Apa yang harus saya bersabar? Saya bersabar, kata wanita ini. Ya. Oleh karenanya tamparan yang dia dapati, omelan yang dia dapati, dia anggap sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu yang dia rasakan. Oleh karenanya ikhwani fil azani Allahu akbar. Sebagian ulama mengatakan, ya, bisa jadi seorang suami yang tidak menunaikan hak istrinya itu dosanya lebih besar daripada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Kenapa ikhwan? Karena kalau ada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya, suaminya dengan mudah menceraikannya, gampang. Masih banyak gadis, masih banyak kembang, masih banyak bunga di jalan, tinggal dicerai. Sebaliknya kalau ada seorang istri yang dizalimi suaminya, susah dia. Dia minta cerai juga susah, kalau cerai gimana? Siapa yang mau nikahi dia? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana masa depannya? Sehingga dalam kondisi seperti ini bisa jadi dosa seorang suami lebih gede daripada dosa seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang banyak mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan para wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Bahkan istausu, salinglah kalian nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan di antara kalian. Bin nisa'i khaira, untuk berbuat baik kepada wanita. Rasulullah mengingatkan kita untuk saling menasihati agar berbuat baik kepada istri-istri kita. Kemudian apa kata Nabi? Fa innahunna awanun 'indakum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah tawanan yang kalian tawani. Ya memang karena mereka seperti tawanan, tidak bisa apa-apa. Ya, kalau ada istri yang kurang ajar kita bisa tampar. Tapi kalau kita yang kurang ajar, istri kita gak bisa nampar. Gak bisa. Makanya dia tidak bisa apa-apa, lemah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, Fattakullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menunaikan hak-hak para wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Kata Nabi SAW, sungguhnya kalian telah mengambil para wanita dari amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya para wanita adalah amanah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyakan kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita tentang amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi wanita yang kedua ini aibnya masih global, tidak tahu ya, suaminya, suami aibnya masih global. Kita lanjutkan pada wanita yang ketiga. Qalat ats-tsalitsa, kata wanita yang ketiga, zawji al-ashannaq, in antiq utallaq, wa in askut u'allaq. Kata dia, suamiku tinggi, kalau saya ngomong langsung dicerai, kalau saya diam saya terkatung-katung. Kata dia, zauji al-ashannaq, zauji, suamiku tinggi. Para ulama khilaf tentang maksud wanita yang ketiga ini. Tatkala dia mengatakan suamiku tinggi, ada yang mengatakan maksudnya, disebutkan sama syurahul hadis, para penyarah hadis, ada yang mengatakan maksudnya wanita ini mengatakan suami saya ini goblok. Suami saya apa? Goblok. Atau telmi, telat mikir. Apa hubungannya telmi dengan tinggi? Ketahuilah ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyakum, akidah ahlu sunnah, ini bicara akidah ini, berdasarkan dalil-dalil dalam Quran dan sunnah, bahwasanya berfikir itu merupakan proses kerjasama antara akal dengan jantung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki jantung namun mereka tidak gunakan untuk berfikir. Ya, benar bahwasanya otak ini merupakan salah satu dari panca indera yang menangkap data dan memproses data, itu benar. Kita tidak pungkiri, orang kalau kesendung kepalanya mungkin dia lupa ingatan. Jadi data itu ditangkap oleh otak dan diproses oleh otak. Namun yang menentukan oke atau tidak siapa? Jantung. Yang mengatakan maju, lakukan atau tidak, jantung. Yang memproses berpikir apa? Otak. Tapi yang menentukan iya atau tidak adalah jantung. Oleh karenanya proses berpikir adalah kerjasama antara otak dengan jantung. Kalau seorang itu tinggi, jarak antara otak dengan jantung jauh. Sehingga proses itu lambat, aksesnya lambat. Oleh karenanya kalau orang pendek biasanya pintar, ya. Ini kata sebagian ulama ya, namun kita kan ini pendapat yang tidak benar ya. Ya kalau begitu orang yang tinggi telmi semua, tidak. Tidak ya. Dan yang benar bahwasanya kata dia, zauji al-ashannaq, zauji, suamiku itu tinggi, maksudnya suamiku itu angkuh. Tidak mau mendengar perkataanku, tidak mau mendengar masukan dariku. Ini pendapat yang benar. Jadi istri yang ketiga ini dia bilang, wah, suamiku tuh angkuh banget, tidak mau saya ikut campur sama sekali. Kalau saya ngomong sedikit, komentar sedikit, saya langsung dicerai. Kalau saya diam, saya terkatung-katung, seakan-akan saya bukan seorang istri. Hanya ketemu dengan dia di ranjang, selain itu gak ada urusan. Mau urusan kerja apa tidak boleh ikut campur, wahai istriku, kata sang suami. Itulah model suami saya. Dan ini diterapkan oleh sebagian suami sampai zaman sekarang ini. Mereka salah paham, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Kata mereka bahwasanya para wanita itu setengah otaknya, akalnya cuma setengah, akalnya kurang. Dan ini sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di awal dari Kitabul Haid. Kata Rasulullah SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubi rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, namun sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki, menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas daripada kalian, wahai para wanita. Jadi Rasulullah mensifati para wanita dengan kurang akal dan kurang agama. Buktinya kurang agama kalau haid tidak bisa sholat. Kalau kurang akal, persaksian seorang laki-laki sama dengan persaksian dua orang wanita. Namun wanita yang akalnya kurang ini sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki yang tegas, kata Nabi SAW. Dan ini benar. Betapa banyak laki-laki gagah perkasa, namun dikerling sama wanita langsung KO. Satu kerlingan sudah KO, bingung 7 malam tidak bisa tidur gara-gara satu kerlingan wanita. Namun ini jadi perhatian kita, Rasulullah SAW mensifati para wanita dengan kurang akalnya. Dan ini benar ikhwani fillah azani Allah fayakum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami sebagai pemimpin di rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya para laki-laki adalah pemimpin yang megang qawamah yang memegang kendali di rumah tangga. Dia yang mengendalikan istrinya, bukan sebaliknya istrinya yang mengendalikan suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati para wanita dengan qawarir, menyamakan para wanita dengan kaca-kaca yang mudah pecah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian terhadap kaca-kaca." Siapa mereka? Maksudnya para wanita. Karena memang demikian. Para wanita itu bisa jadi memang otaknya cerdas, bisa jadi. Bisa jadi IP-nya lebih tinggi daripada IP suaminya, bisa jadi. Bisa jadi. Akan tetapi tidak mampu menahan mengendalikan emosinya. Mereka ibarat seperti kaca mudah retak dan tidak kuat. Selain tubuhnya yang tidak kuat, otaknya pun tidak stabil. Oleh karena sebagai bukti, coba kalau antum ajak seorang wanita, ajak istri antum ke pasar. Lihat ada baju-baju yang mahal. Istri antum pasti, "Mas beli dong, beli, beli." Enggak mikir bahwasanya SPP anak-anak sekolah belum dibayar. Iya, enggak mikir dia. Utang belum dibayar, listrik belum dibayar. Dot belum dibeli buat anak-anak, enggak mikir. Pokoknya harus beli, Mas, harus beli. Itu pikiran dia, pokoknya apa yang depan dia harus dibeli. Ada tetangga baru beli mobil baru, "Mas beli mobil baru." Enggak mikir, padahal dia sudah punya mobil. Enggak mikir dia. Itu kebanyakan wanita seperti itu. Dan antum bisa buktikan kalau ngajak, antum jawab bawa uang 1 juta. Ini ada uang 1 juta. "Ayo, Bu, kita belanja." Oh, langsung dia mikir, langsung pengin habis hari itu juga. Beda kalau laki-laki, otaknya panjang. Lihat baju bagus, SPP belum bayar, anda usah deh. Itu laki-laki seperti itu. Di antara hal yang menunjukkan wanita, otak wanita tidak stabil, maaf ibu-ibu. Seorang wanita, kalau kita salah ngomong sedikit saja, salah ngomong yang menyinggung hatinya, sudah dia jauh dari kita. Seakan-akan lepas, pergi ke langit, jauh, terbang jauh. Gara-gara salah ngomong satu kalimat. Tapi kalau kita gombal sedikit saja, dengan satu kalimat kita tarik dia dari atas sampai ke bawah dan kita peluk. Dengan satu kalimat juga dia pun bisa kita dekati. Ini benar. Ikhwani fillah wa tifidin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang gagah perkasa dan perempuan yang penuh kelembutan dan otaknya tidak stabil. Adapun laki-laki otaknya cemerlang dan gagah perkasa. Oleh karenanya ini ada hikmah. Karena memang laki-laki butuh kepada wanita yang lemah lembut, ya. Kecantikan seorang wanita itu pada kelemah lembutannya. Kecantikan seorang itu pada manjanya itu. Kalau ada seorang istri yang manja, kita sayang, ya. Bukan mandi jarang, tapi dia manja, lemah lembut, kita sayang. Karena istri kita, kita butuh menunjukkan kejantanan kita di hadapan istri kita. Coba kalau istri kita gagah perkasa, dia tidak mau. Sebaliknya juga, seorang wanita butuh dengan seorang suami yang gagah perkasa. Kalau suaminya lemah lembut, gemulai, tidak ada yang mau. Inilah hikmah. Oleh karenanya saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, jangan sekali-sekali ingin mempelopori adanya slogan emansipasi wanita. Tidak akan mungkin seorang wanita sama seperti seorang lelaki. Meskipun sebagian orang berusaha, kita dapati laki-laki main bola, perempuan juga main bola. Laki-laki ikut binaraga, perempuan juga ikut binaraga. Laki-laki tinju, perempuan juga ikut tinju. Jangan berhayal seorang wanita menjadi laki-laki. Jangan berhayal punya kumis, jangan berhayal punya jenggot. Jadi, itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan perempuan. Karena ada hikmah supaya saling melengkapi di antara keduanya. Dan memang benar ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana anak katakan tadi, emosi wanita terkadang lebih tidak stabil daripada emosi lelaki. Akan tetapi bukan berarti seorang suami tidak mendengar masukan masukan istrinya sama sekali, tidak benar. Terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak, dengan pendidikan, seharusnya seorang suami bermusyawarah dengan istrinya dalam menentukan sikap. Minimal seorang suami ajak musyawarah meskipun ditolak pendapatnya. Minimal diajak supaya istri merasa apa? Dihargai. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta pendapat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan umrah, kemudian beliau dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah dan para sahabat tidak bisa masuk kota Mekah dan terhalangi di tempat yang namanya Hudaybiyah. Kemudian akhirnya terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang zahir dari perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Di antara perjanjian tersebut, kalau ada seorang muslim yang melarikan dirinya dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau ada orang kafir yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka harus dibiarkan. Ini sangat membuat jengkel para sahabat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun datang menemui Nabi. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil." Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka orang-orang kafir di atas kebatilan? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya benar." Umar berkata lagi. Umar tidak setuju dengan apa namanya perjanjian tersebut. Kata Umar, "Alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar?" Ya Rasulullah, bukankah kalau kita perang kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Rasulullah, "Benar." Apa kata Umar? "Falima nu'tid daniyata fi dinina?" Ngapain kita ngalah ya Rasulullah? Perang saja Rasulullah. Rasulullah tidak setuju. Ini yang buat apa? Umar geram. Umar datang lagi ke Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama, dan Abu Bakar juga menjawab sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat semuanya untuk bertahallul. Ya, untuk bertahallul. Kalau orang sudah tidak bisa umrah, maka dia harus bertahallul. Dia harus melepaskan kain ihramnya dengan menyembelih seekor kambing atau unta. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian terhalangi, maka kalian hendaknya menyembelih sembelihan kalian. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk menyembelih kambing dan unta. Para sahabat tidak mau. Rasulullah SAW menyuruh cukur rambut mereka, mereka tidak mau. Kata para ulama, para sahabat tidak mau bukan karena tidak patuh kepada Nabi, tapi karena mangkel sama orang-orang kafir Quraisy. Siapa tahu ada wahyu mengubah pendapat Nabi SAW. Siapa tahu Rasulullah berubah, kita perang aja kalau gitu. Tapi rupanya wahyu tidak berubah. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sedih masuk ke dalam kemah. Maka Ummu Salamah pun beri saran, coba anda cukur rambut anda dan potong sembelihan anda di hadapan mereka. Maka Nabi SAW pun keluar menerima nasihat dari istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW pun cukur rambutnya dan nyembelih kambing atau unta. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Tatkala para sahabat melihat sudah enggak bisa berubah lagi wahyu, mereka segera cukur rambut mereka dan segera menyembelih sembilan-sembilan mereka. Di sini Nabi SAW menjadi perhatian kita, mengambil pendapat siapa? Istrinya Ummu Salamah. Jadi seorang suami yang baik tetap bermusyawarah dengan istrinya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Namun tidak semua berita dikabarkan kepada istri. Sebagian suami salah ya. Setiap masalah yang dihadapi, sampaikan ke istri. Setiap masalah di kantor, sampaikan ke istri. Dia ditahdir, sampaikan ke istri. Jangan sama istri, gak usah tahu antum ditahdir, dibilang dajjal, dibilang kadzab, cuek aja, ngapain. Istri harus tahu kalau kamu itu kadzab. Gak perlu tahu. Ya sudah, istri tahu yang penting-penting saja. Gak semua kabar dikasih tahu sama istri. Sebagian istri juga gitu. Mas, kamu kenapa sedih? Pengin tahu terus. Ini tidak boleh juga seperti itu ya. Tidak boleh kemudian jadi seperti menginterogasi suaminya, tidak perlu. Kita lanjutkan pada wanita yang keempat. Qalatir Rabi'ah. Berkata wanita yang keempat, Zawji kalaili tihama. La harrun wala kurrun wala makhafah wala sa'ama. Kata wanita yang keempat, suamiku itu seperti malam hari, udara di malam hari di pegunungan Tihama. La harrun wala kurrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafah wala sa'ama, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wanita keempat ini mengatakan, suamiku biasa-biasa saja. Karena pegunungan Tihama yang ada di Arab sana, itu kalau siang panas banget. Tapi kalau malam anginnya sejuk, sepoi-sepoi, tidak panas dan tidak dingin. Suamiku seperti itu. Biasa-biasa aja. Tidak terlalu dingin sama saya dan juga tidak panas sama saya. Dan juga tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Saya siap hidup dengan dia. Dia tidak menakutkan dan juga tidak membosankan saya. Namun cintanya kepada saya tidak cinta banget. Jadi suami saya biasa-biasa saja. Mungkin dia ini istri keempat kali, wallah alam. Atau istri pertama ya. Istri keempat biasanya yang paling dicintai. Kita lanjutkan suami yang kelima. Siapa di antara kalian suami yang kelima? Qalatil khamisah, berkata wanita yang kelima. Berkata wanita yang kelima. Zawji in dakhala fahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Wa in kharaja asid. Kalau keluar seperti singa. Wa la yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya? Kata dia, indakhala fahid, suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar seperti singa, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya ikhwan? Siapa yang mau menjadi suami yang kelima? Tipe yang kelima? Ini khilaf di antara para ulama tentang maksud dari perkataan wanita yang kelima ini. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang mencela suaminya. Yang mengatakan mencela, dia mengatakan bahwa suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan. Artinya apa? Dia kalau berhubungan dengan saya di ranjang tidak pakai pemanasan, tidak pakai pendahuluan, langsung seperti macan menerjang dan menerkam. Itu suami saya. In kharaja asid, kalau keluar lebih sangar lagi seperti singa. Wa la yasalu amma ahid, dan tidak pernah peduli dengan apa yang dia dapati. Ada perubahan di rumah, ada kesalahan di rumah, ada kebaikan di rumah, tidak pernah komentar. Cuek banget suami saya. Dia celah suaminya. Jadi suaminya begitu modelnya. Tidak pernah mikirkan dia, mikirkan nafsunya sendiri seperti macan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Dia mengatakan, suamiku kalau masuk seperti macan. Artinya apa? Suami saya gagah perkasa, kuat diranjang. In kharaja asid, kalau keluar ketemu orang lebih gagah lagi seperti macan, seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya kalau ada kesalahan. Ini pujian. Kata dia, suami saya sangat cinta kepada saya. Dan di antara sifat baik suami saya, kalau dia mendapati kesalahan di rumah, dia tidak terlalu permasalahkan. Seperti macan. Kata para ulama, sebagaimana perkataan sebagian syurahul hadis, macan tidak seperti singa. Singa itu, kalau ada mangsa di depannya, dia langsung menerjang, langsung tangkap mangsanya tadi. Beda dengan macan. Macan itu kalau ada mangsa di depannya, terkadang dia diam-diam aja. Dia pura-pura tidak tahu. Ya, tidak langsung diterjang. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tahu ada mangsa. Kata mereka, macan suka tidur. Ya. Kalau singa selalu bersiap siaga mencari mangsa. Adapun macan suka tidur. Sehingga lalai dari mangsa yang lewat di hadapan dia. Saya tatkala baca penjelasan ulama ini, saya jadi bingung. Ini macan apa ini? Mungkin macan Arab yang kenyang ya. Kalau macan Indonesia kayaknya sangar-sangar. Kelaparan terus kayaknya. Lihat macan, mungkin lihat mangsa dari jauh, dari terjang sama macan itu. Yang jelas seperti itu. Dan ini sifat yang baik. Ketahuilah ikhwan, ketahuilah para suami, betapa banyak permasalahan yang timbul di rumah dengan sikap cuek selesai permasalahan tadi. Kita tatkala terkadang pulang ke rumah lihat ada kesalahan, terkadang kita ingin ungkapkan, ingin protes segera, nanti ditunda protesnya. Tatkala sudah tenang, tatkala sebelum tidur, baru kita ajak bicara istri kita. Betapa banyak permasalahan kecil yang kita diamin, kita cuekin, kita nyanyi assalamualaikum istriku, bagaimana kondisimu, baik-baik kamu, selesai permasalahan. Dan betapa banyak permasalahan yang kecil, tatkala kita tegur, istri juga ngomel, tegur ngomel, jadi membesar akhirnya sampai tingkat perceraian. Ini banyak terjadi seperti itu. Karena masalah kecil. Ini kenapa anak-anak belum mandi? Kenapa anak-anak belum dicebok? Istri marah. Kamu datang-datang, saya dari tadi anakmu nangis, tempat orang anakmu nangis. Tidak tahu bagaimana capeknya saya. Ya memang tugasmu sebagai istri seperti itu. Saya cari nafkah, kamu urus anak. Oh, akhirnya istrimu tidak terima. Akhirnya kita lempar apa piring terang, dia juga lempar piring terang. Kurang gede, lempar apa yang gede. Akhirnya, sudah kamu cerai, saya cerai. Sudah saya cerai kamu. Setelah cerai kemudian nangis, menyesal. Banyak kejadian seperti ini. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada para istri. Kalau suami sudah naik emosinya, istri ngalah. Dan juga sebaiknya kalau istri sudah naik emosinya, suami ngalah. Kalau emosi tidak terkontrol, bisa sampai pada tingkat perceraian gara-gara masalah kecil. Ini banyak. Kalau sudah cerai, sudah menyesal. Ini banyak terjadi. Betapa banyak ikhwan yang nanya kepada ane SMS ya. Sudah ceraikan istrinya, menyesal. Sudah ceraikan istrinya, sudah menyesal. Sudah terlanjur. Sampai ada yang SMS, Ustaz. SMS-nya panjang, Ustaz. Saya bangun jam 2 malam, Ustaz. Saya bersama istri saya di atas ranjang, Ustaz. Kemudian saya katakan kepada istri saya, kamu saya cerai. Namun tidak ada yang dengar, Ustaz. Gimana hukumnya? Padahal sudah cerai yang ketiga, subhanallah. Sudah jatuh talak. Lebih sedih lagi yang pernah saya ketahui, seorang Ustaz. Menikah dengan seorang wanita, dikarunia anak 2 atau 3. Dan saya ketemu langsung ustadznya. Sang ustadz ini sudah mencerai istrinya 2 kali. Namun sang istri merasa sudah dicerai tiga kali. Sama-sama saling mencintai. Sang suami ingin kembali, istrinya tidak mau. Saya sudah kamu cerai tiga kali. Kata suaminya, baru dua kali istriku. Enggak, tiga kali katanya. Akhirnya cuma bisa nangis berdua. Cuma bisa nangis berdua. Anak-anak sementara siapa yang ngurus. Dua-duanya nangis, saling mencintai. Namun sudah terlanjur menceraikan, apa boleh buat? Oleh karenanya, kalau ada permasalahan segera diatasi. Kalau permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Kita pakai akal sehat. Kalau istri kita otaknya enggak stabil, kita yang stabil. Para suami ya, jangan ikut-ikutan seperti para wanita. Jadi tadi siapa yang tipe kelima? Kita lanjutkan. Wanita yang keenam. Qalatis sadisah. Berkata wanita yang keenam. Zauji in akala laffa. Suamiku kalau makan banyak menunya dan habis semuanya. Wa in syariba ishtaffa. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Wa in taja'al taffa. Kalau tidur selimutnya pakai sendiri. Saya dibiarin. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk ke dadaku untuk mengetahui isi hatiku. Ini wanita yang merana karena dicuekin sama suaminya. Suaminya kayaknya gemuk dan tidak peduli dengan kesedihan istrinya dan tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Kata dia, suamiku itu pikirannya hanya makan. Kalau saya sudah sediakan makanan dengan menu yang banyak langsung habis seluruhnya, tidak ada sisanya. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah kalau tidur pakai selimut sendiri. Saya dibiarin di pojok, dia di pojok. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Ini suami yang cuek, tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Katalah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahwasanya sebagaimana seorang suami punya syahwat, seorang wanita juga memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Oleh karena sampai para ulama sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ini jumhur ulama, bahwasanya minimal seorang suami mendatangi istrinya adalah satu kali dalam 4 bulan. Ada sebuah kisah tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim para pasukan jihad. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling di negaranya, dia mendengar seorang wanita yang berkeluh kesah. Dia mendengar rintihan seorang wanita yang bersenandung dan bersyair, wanita tersebut. Yang diantara makna syairnya dia berkata, ya Allah, kalau bukan karena takut kepada engkau, ya Allah, engkau akan sudah melihat ranjangku ini bergoyang. Artinya, ya Allah, kalau karena bukan takut kepada engkau, aku sudah berzina. Maka Umar pun tersentak tatkala itu. Kenapa? Wanita ini sudah rindu sekali sama suaminya, sedangkan suaminya ditugaskan untuk berjihad. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beberapa wanita tentang hal ini. Kata mereka, kami tidak sabar kalau lebih dari 4 bulan. 4 bulan saja batas kesabaran kami. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun mengembalikan pasukan dan ngirim pasukan yang setiap 4 bulan di rolling. Setiap 4 bulan di rolling. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan istri-istri mereka. Yang juga rindu kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya, namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bukan 4 bulan. Tapi kapan seorang istri itu butuh dan suami itu mampu, ya, maka suami hendaknya melayani istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan merupakan hak wanita sebagaimana kewajiban mereka secara ma'ruf. Ya. Mereka memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban secara ma'ruf. Jadi kalau seorang suami mampu untuk melayani istrinya, apa kenapa mesti dia tolak, kenapa mesti dia tunda? Ya. Oleh karenanya betapa sedih seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh suaminya. Seorang istri terkadang lebih kuat menahan lapar daripada tidak disentuh oleh suaminya. Lapar haus tidak jadi masalah, tapi saya butuh sentuhan suami saya. Saya pernah ada seorang wanita datang kepada saya, "Ustaz, saya mengeluhkan suami saya, bolehkah saya minta cerai?" Saya bilang, "Kenapa, Bu? Kenapa minta cerai?" "Suami saya, Ustaz, keluar terus berdakwah, Ustaz. Berbulan-bulan." Saya bilang, "Suami Ibu orang soleh, jangan diminta cerai, nasihati dia." Bilang bahwasanya saya juga butuh sentuhan wahai suamiku. "Sudah, Ustaz, sudah saya nasihati." Dia datang berbulan-bulan, datang pergi lagi dakwah berbulan-bulan. Saya sudah nasihat suamiku, saya butuh sentuhanmu. Apa kata suamiku, Ustaz? Apa kata suami mbak? Kata suamiku, wahai istriku, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar di Mekah 27 tahun. Kamu baru 4 bulan sudah tidak sabar. Subhanallah, 27 tahun ngapain kawin gitu. Saya bilang, waduh, ini pendalilan yang keliru. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa dikiaskan. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan Siti Hajar di tengah lembah yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada makanan dan tidak ada orang seorang pun, Siti Hajar protes. Tatkala Ibrahim berpaling, kata Siti Hajar, wahai suamiku, apakah kau meninggalkan istrimu dan anakmu di tempat yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada sesuatu pun? Ibrahim tidak menjawab, alaihissalam tidak menjawab. Dia terus berjalan, ditegur lagi oleh Siti Hajar, protes yang kedua, ya suamiku, kenapa kau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ini tempat namanya bunuh diri seperti ini. Tempat gersang, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada teman. Ini bunuh diri namanya. Namun Ibrahim terus berjalan tanpa memperdulikan. Akhirnya terpanggil lagi yang ketiga, wahai suamiku, kenapa kau meninggalkan aku dan anakmu di tempat yang gersang seperti ini? Siti Hajar paham bahwa ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk demikian? Kata Ibrahim, na'am. Berarti ini perintah Allah. Kalau tidak, Siti Hajar protes. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kita. Kalau ada seorang sekarang suami meletakkan istrinya di tengah hutan, itu namanya bunuh istrinya. Meletakkan istrinya di tengah padang pasir, namanya bunuh istrinya. Tidak boleh. Ini perintah Allah, tidak bisa dikiaskan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apakah kita sekarang nyembelih anaknya gara-gara Ibrahim pernah nyembelih anaknya? Tentunya tidak. Ini karenanya seorang wanita juga butuh sentuhan, ya. Ini yang sangat-sangat menderita kalau seorang suami berpoligami. Kasihan. Suaminya punya istri tiga. Empat deh, empat. Tiga atau empat? Nah, empat. Tiga sehat, empat sempurna. Kalau punya istri empat, yang istri muda istri empat, itu aja yang terus dia datanginya. Malam pertama istri pertama tidak disentuh, malam kedua disentuh, malam ketiga istri ketiga disentuh, malam keempat disentuh berkali-kali. Pulang lagi ke istri pertama tidak disentuh lagi. Kasihan istri yang pertama ini. Jadi tidak bisa bersaing dengan istri keempat. Bagaimana bersaing masalah kecantikan? Dia punya anak tujuh, ngurus anak. Istri keempat belum punya anak, bersolek saja. Kalau memang persaingan ketat, suruh cari pembantu. Baru istri pertama menghias dirinya. Oleh suami harusnya berakal dan memahami kondisi. Jangan dia melampiaskan nafsunya jadi istri kedua, ketiga, empat. Yang pertama dia apa namanya, sia-siakan. Kemudian kata wanita yang keenam ini, wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Ini juga salah. Seorang suami harus perhatian terhadap istri. Cukup bagi kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang sangat mulia terhadap istri-istri beliau. Disebut dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ba'da asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya satu persatu sampai 9 orang, dicumbui satu persatu meskipun tidak digauli. Dan setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan acara makan keluarga. Acara makan keluarga di rumah istri yang dapat bagian jatah nginap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya tatkala ingin keluar ke masjid, Rasulullah SAW mencium istrinya. Bayangkan, indah atau tidak itu? Jadi mau ke masjid, cium dulu istrinya. Rasulullah ke masjid tanpa wudu, cium istrinya kemudian ke wudu. Kita siapa yang pernah menerapkan seperti itu? Angkat tangan. Tidak ada. Nyium istri sebelum ke masjid. Gimana istri tidak merasa suami saya sangat sayang sama saya? Kalau istri sudah merasa dia disayang, dia akan benar-benar menservis suaminya dengan sebaik-baiknya. Bayangkan suami saya kalau ke masjid, cium dulu saya. Bayangkan, dia bangga sekali. Bahkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri-istrinya. Mandi bareng bersama Aisyah. Mandi bareng bersama Maimunah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aktasilu ana wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mandi junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan. Dan Rasulullah tatkala mandi junub, dia bercanda. Maka Nabi mendahuliku dalam mengambil air. Jadi Rasulullah mengambil air sebelum Aisyah. Sampai Aisyah berkata, da'li, da'li, sisakan air buat saya, sisakan buat air buat saya. Bayangkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri dan bercanda tatkala sedang mandi. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan Ada tadi buku saya lihat sunnah, sunnah yang ditinggalkan itu tidak dicantumkan kayaknya. Sunnah yang ditinggalkan mandi bareng bersama istri. Antum bayangkan ya. Ya. Terkadang seorang suami dengan istri punya masalah banyak. Hasad, dengki, macam-macam. Begitu mandi bareng, hilang seluruh masalah. Dengan mengalirnya air dari tubuh mereka. Oleh karena sekali-sekali ibu-ibu ngajak suaminya. Ayo suamiku, jalankan sunnah dong. Sunnah apa? Mandi bareng. Kata sang suami, ah, ibu macam-macam, udah tua. Wong Nabi umurnya berapa? Nabi umurnya berapa? 60 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih mandi? Mandi bareng. Ah, ibu kebanyakan nonton sinetron. Jadi yang enggak apa-apa, ini sunnah dan bisa menghilangkan apa sekali-sekali ya, mengingat masa muda. Sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Disebutkan dalam kitab Tayammum, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Yahudi, kemudian mereka balik ke kota Madinah. Intinya di tengah di suatu malam, kalung Aisyah hilang. Kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang. Kalung Aisyah itu tidak terlalu mahal, akan tapi itu hadiah dari seorang yang buat Aisyah sangat suka dengan kalung tadi. Ada nilainya, sangat berharga. Akhirnya di tengah malam kalung Aisyah hilang tatkala pasukan sedang beristirahat. Aisyah pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai suamiku, kalung saya hilang." Rasulullah paham kalung itu sangat dicintai oleh Aisyah. Di malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan pasukannya untuk cari kalung. Ini pasukan perang ini dipimpin oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu untuk mencari kalung tadi. Pada nyari semua. Enggak ketemu kalungnya. Coba kalau ada kiai tatkala itu. Langsung dapat. Enggak ketemu, cari sana. Ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar orang yang dijamin masuk surga, enggak ketemu kalungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga enggak akan dibuka kecuali yang ngetuk Nabi, tidak ketemu kalung tadi. Nyari sampai akhirnya sudah menjelang subuh, tidak ada air. Mulailah orang gerundel, para sahabat mengadu kepada Abu Bakar, "Lihat Abu Bakar, sekarang sudah waktu masuk subuh. An-nasu alaisu alama wa laisa ma'ahuma." Orang-orang tidak dalam keadaan wudu dan mereka tidak bawa air. Ada yang junub, ada yang mau wudu. Bagaimana wudu tidak ada air? Mereka mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun terprovokasi. Maka dia pun mendatangi anaknya, putrinya Aisyah. Maka dia pun memukul khisri Aisyah. Dia pun memukul pinggang Aisyah. Artinya gara-gara kamu nak, lihat orang sekarang setengah mati. Tidak ada air sampai subuh. Ternyata ada hikmahnya di balik itu. Kemudian turunlah ayat tayammum. Bolehnya untuk tayammum. Sebabnya apa? Gara-gara kalung Aisyah yang hilang. Akhirnya mereka berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan berkah engkau yang pertama kali, wahai Aisyah. Engkau selalu mendatangkan berkah kepada kami. Di antaranya turun ayat tayammum. Cari-cari-cari enggak dapat, sampai siang hari tidak dapat. Akhirnya mereka pun sudah enggak dapat, mau apa lagi? Melanjutkan perjalanan. Bagaimana mau dapat? Ternyata kalungnya diduki onta. Diduki apa? Onta. Ontanya juga tidak bilang sama Nabi ada kolang di sana. Ontanya berdiri baru ketahuan ada kalungnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, "Saya punya pasukan jin, tenang jangan khawatir. Jin tomang, jin tul, jin siapa cari, enggak ada." Rasulullah tidak minta tolong jin, ya. Rasulullah tidak minta tolong jin. Kalau memang boleh minta tolong sama jin, Rasulullah SAW sudah gampang itu cari kalung. Nabi tidak, Rasulullah SAW, ada orang yang mulia di situ, Abu Bakar, ada para sahabat, tidak menemukan kalung Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang jadi perhatian kita di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari siapa? Kalungnya Aisyah. Menunjukkan bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis seperti ini banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bersama Aisyah, jadi di jendela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid dalam rangka latihan perang. Maka Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah dan pipinya nempel dengan pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melihat orang-orang main. Kata Rasulullah SAW, "Hasbuk, sudah selesai, selesai nontonnya." Kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah." Rasulullah tunggu lagi nonton terus. Rasulullah lagi, "Sudah hasbuk ya Aisyah, sudah." "Belum wahai suamiku." Rasulullah biarin lagi. Aisyah sebenarnya tidak ingin nonton, cuma kata Aisyah, "Biar orang tahu siapa saya di samping Nabi." Iya, Aisyah tidak ingin nonton kata dia, tapi biar orang tahu bagaimana makanati indah Rasulullah SAW, bagaimana kedudukanku di sini Nabi SAW. Rasulullah sabar ya ikhwan. Kita memang tidak sabar. Baru ngantar istri ke pasar udah tet. Wih, lama banget ya. Rasulullah sabar ya Allah. Memang kita akhlak kita itu sebenarnya beda-beda dikit sama Nabi, cuma bedanya begini aja. Dibalik jauh sekali bedanya ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap istrinya, pantaslah Nabi SAW berkata, wa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap istriku. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para suami dan para istri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang sampai pada wanita yang ketujuh. Qalat as-sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Zawji goyaya ayaya tabaqa kullu da'in lahu da shajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki. Kata wanita yang ketujuh, bahwasanya suamiku itu ghayaya ayaya tabaqa, suamiku itu tidak kuat, lemah syahwat dan bodoh ya. Kullu da'in lahu da, setiap penyakit, setiap aib ada pada dirinya. Syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Dia mukul wajahku atau memukul badanku atau mukul dua-duanya sekalian. Wanita yang ketujuh ini mengeluhkan tentang suaminya yang keras dan sering menamparnya dan sering memukulnya, menampar wajahnya dan menampar dan memukul badannya. Selain suaminya ini lemah syahwat ya, juga memiliki aib yang sangat banyak. Kalau saya perhatikan di antara 11 wanita ini, yang paling sial adalah wanita yang ketujuh, yang paling menderita maksudnya. Bagaimana tidak menderita, selain suaminya lemah syahwat, goblok, kemudian juga tukang pukul, bekas petinju kali suaminya, mukul wajahku dan juga mukul badanku kedua-duanya. Oleh karena saya ingatkan kepada para suami, jangan mudah mereka memukul istri-istri mereka. Kenapa? Karena memang benar, mukul istri itu diperbolehkan. Bahkan sebagian suami sengaja mukul istri mereka dan berdalil dengan ayat, wadribuhun, wadribuhun, pukullah mereka, pukullah mereka. Allah bilang pukul mereka, Allah tidak bilang tinju mereka, anda. Pukul mereka, pukul mereka. Bahkan sebagian orang Arab Badui tatkala nikah, mereka masuk dalam kamar malam pertama, mereka bawa ayam jago. Jadi orang masuk malam pertama ketemu istrinya, bawa ayam jago buat apa ikhwan? Ternyata dia lihatkan ayam jago tadi di hadapan istrinya, kemudian dia preteli kepalanya, krek. Buat apa? Ingatlah istriku, nasibmu seperti ini. Kalau macam-macam. Ini kisahnya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dia cerita ada orang Arab Badui seperti itu. Kalau di sini mungkin enggak ya. Di sana sampai ada yang seperti itu. Jadi malam pertama sudah bawa ayam jago untuk menunjukkan saya ini, kamu jangan macam-macam. Jadi sebagian orang berpendapat dengan keras terhadap istri, dia akan menguasai istrinya, istri akan patuh. Kita memang benar, siapa yang tidak patuh kalau suaminya jahat? Akan tetapi, ini bukan cara yang terbaik dalam mendidik istri. Istri lebih mudah untuk patuh tatkala dia rasa kita sayang sama mereka, kita sayang sama dia. Namun kita imbangi antara sayang dengan tegas. Tidak sayang terus kita manjakan apa saja diminta kita belikan, namun kita juga punya rasa ketegasan yang kita imbangi dengan rasa sayang tadi. Sehingga istri tahu kalau dia benar, dia akan disayang sama suaminya. Namun kalau dia salah, dia akan ditegur oleh suaminya. Adapun dengan bersikap kasar kepada istri, memang istri akan patuh. Namun satu saat kalau dia merasa aman dari suaminya, dia akan berkhianat. Berkhianat dengan hartanya dan berkhianat juga dengan kehormatannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, dan pukullah mereka. Memang kita katakan benar seorang suami boleh mukul istrinya, akan tapi itu tahapan yang terakhir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahapan-tahapan sebelum tahapan memukul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang, para wanita yang membangkang, yang kalian takut nusyuznya, kalian khawatir mereka membangkang kepada kalian, maka fa'idhuhun, maka nasihatilah mereka. Kemudian apa? Wahjuruhun, kemudian hajarlah mereka. Fil madaji', di tempat tidur. Kemudian apa? Wadribuhun, kemudian pukullah mereka. Jadi tahapan pertama adalah nasihat. Dan ingat ikhwan, antum tatkala menasihati istri, hendaknya beri nasihat yang baik. Sebutkan dalil, antum usahakan hafal dalil. Kalau antum nasihat tanpa dalil, istri kurang menghargai. Tapi kalau antum sebutkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, kita tahu bahwa Al-Quran punya karamah, punya barakah. Hadis-hadis Nabi punya berkah. Kalau kita sampaikan kepada masyarakat, mereka lebih mendengar. Demikian juga kepada istri kita. Kalau kita larang istri kita, sebutkan dalil. Kita hafal dalil tersebut, sampaikan kepada istri kita. Sunnah juga kita sampaikan kepada istri kita. Kemudian kita menasihati dengan cara yang baik. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Bukankah waktu yang tepat diantaranya untuk menasihati sebelum tidur, ikhwan? Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bittu inda khalati Maimunata, fatahaddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada." Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Saya pernah nginap bermalam di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya beberapa saat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur." Kita sebelum tidur bercengkerama dengan istri. Dan ini disunahkan. Mungkin kita kerja di siang hari, tatkala sebelum tidur ketemu istri, waktu yang tepat untuk ngobrol. Istri pun mungkin sudah lama tidak ketemu kita, waktu tempat untuk curhat kepada kita di malam hari sebelum tidur, karena siang sama-sama sibuk, istri ngurus anak, suami kerja. Ya, tatkala sudah fresh otak ini, ketemu sebelum tidur ngobrol. Bahkan ini dapat pahala. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebagian riwayat dari hadis ini tentang al-bab as-samr fil ilmi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, bab tentang bergadang karena ilmu. Bergadang karena apa? Karena ilmu. Namun hadis yang dibawakan adalah hadis tentang ngobrolnya Nabi dengan istrinya sebelum tidur. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bahwasanya ngobrolnya seorang suami dengan istri dapat pahala sebagaimana seorang menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dalam bab begadang karena untuk ilmu. Padahal ngobrol biasa. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kita sebelum tidur, kalau kita berulang dari kantor mungkin kemalaman, jangan langsung ngorok, ngobrol sebentar. 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam tidak apa-apa, baru kemudian tidur. Supaya istri merasa dia itu diperhatikan oleh kita. Dan itu juga saat yang tepat untuk kita nasihati tatkala sedang fresh. Jangan kita nasihati tatkala emosi kita sedang memuncak. Tatkala istri kita lagi penat, lagi capek, kita nasihati, dia tidak mau dengar. Tapi kalau sebelum tidur kita nasihati, ini tadi siang kayaknya gimana gitu, nasihati ngobrol, dia akan lebih dengar. Ini sudah terbukti. Oleh karena nasihati istri di waktu yang tepat. Kemudian jangan sekali-sekali ikhwan antum menasihati istri antum di hadapan orang lain, jangan. Karena istri merasa terhina. Apalagi antum nasihati istri antum di hadapan para akhwat, di hadapan para umahat yang lain. Akhwat akan mengeluh, sebentar lagi bakalan dicerai, kesempatan saya untuk maju, kata. Enggak. Istri terkadang ya, namanya istri itu sering membanggakan suaminya. Ini sering terjadi. Oh, suami saya masya Allah sayang. Dia kadang sampai seorang istri berdusta kepada teman-temannya untuk menggambarkan bahwasanya suaminya sayang sama dia. Ini sering terjadi. Akhwat itu berdusta. Oh, suami saya sayang sekali sama saya. Gini. Omelannya tidak diceritain. Yang diceritain apa? Sayangnya dia belikan anak ini. Sangat sayang sama sekali. Itu yang tersebar di teman-temannya bahwasanya suami akhwat ini sangat mencintai sang akhwat. Begitu suaminya ngomelin sang akhwat di depan teman-temannya, malunya luar biasa dia. Makanya jangan sampai antum sakiti hatinya. Nasihati dengan cara yang baik dan tidak di depan teman-temannya dan tidak di depan orang lain. supaya nasihat itu bisa diterima. Bukankah kita menasihati istri kita supaya dia berubah? Bukan kita melampiaskan kemarahan kita. Sekarang kita sebelum nasihat kita niat, kita nasihatnya itu apa? Untuk melampiaskan kejengkelan kita atau untuk merubah istri kita? Kalau ingin melampiaskan kejengkelan kita, nasihat dia di hadapan umum biar dia mangkal dan kita senang. Tapi kalau niat kita untuk menasihati istri kita, jangan di hadapan umum. Jangan. Sabar, kalau dia pun saleh sabar. Nanti di rumah sebelum tidur baru kita nasihati. Ini yang pertama, nasihati dulu. Kalau sudah nasihati masih terus melakukan kesalahan, dinasihati masih terus melakukan kesalahan, bisa kita beranjak pada tahap yang lebih keras, ya. Yang lebih berat, yaitu menghajar. Apa? Menghajar. Menghajar itu artinya apa? Memboikot. Bukan mengajar, tapi memboikot. Dan memboikot ini, kata para ulama, tergantung kondisi sang istri. Kita artinya apa? Merubah sikap terhadap istri kita. Seperti contohnya, istri kita biasanya kita makan bareng, sepiring berdua. Tatkala istri kita bersalah, kita rubah sikap. Kita ambil mangkok, kita pindahin piringnya, makan sendiri. Nah, gitu. Saya hari ini tidak mau makan sama kamu. Dia kaget, ngapain saya, kenapa? Ini ambil sendiri. Sambalnya pun kita bagi dua, nih sambalmu. Ikannya kita bagi dua, ini ikanmu. Tadinya bareng, sekarang enggak. Merubah sikap. Biasanya kalau kita ke masjid, kita cium dulu istri kita. Istri kita sudah pasang pipinya, kita enggak mau cium. Mas. Mas, ada yang lupa? Enggak, saya enggak lupa. Pergi. Istri kita, kenapa ini sakit? Sakit hati dia. Kalau tidak berubah lagi, kita sikap berubah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahjuruhunna fil madhaji. Hajar mereka di tempat tidur mereka. Rubah sikap kita. Tadinya kalau kepala kita sama-sama di timur, kaki kita di barat, rubah. Kepala kita di barat, kaki kita di timur. Dia pas balik, loh kok bukan kepala yang dia dapati. Biar dia mangkal, kenapa suamiku seperti ini. Dia akan berpikir, kemudian merubah sikapnya. Kalau tidak berubah juga, kita pindah tempat tidur. Bawa tempat tidur, masukkan di rumah kita. Tidur di sampingnya. Tapi kita kasih jauh jarak. Tidak boleh dekat-dekat. Tidak berubah lagi, tidur di tempat anak-anak. Biar istri kita tidur kemal, kita tidur tempat lain. Namun ikhwani fillah, yang sangat menderita, yang menyedihkan itu, kebanyakan istri kalau kita gini kan tidak berubah. Kita ingin menghajar dia, kita yang dihajar. Yang menderita kita sendiri. Ini kenyataan yang ada. Benar, itu nasibnya orang yang cuma punya istri satu. Tapi kalau seorang suami punya istri dua saja, digitukan sang wanita, dia akan sakit hati. Langsung dia, saya tobat suamiku. Tapi sayang, kita punya istri cuma satu. Tapi antum bersabar, ya, insyaallah. Jadi ikhwani fillah, azami Allah yakum. Kalau memang sudah kita menghajar, kemudian tidak juga berubah, maka kita lanjutkan pada tahap berikutnya, memukul. Boleh kita mukul. Namun ingat kata Rasulullah SAW, dorban ghoiro mubarrih. Pukulan yang tidak memberi bekas. Tatkala kita mukul istri kita, pertama jangan pukul di wajah. Ini sangat vital, ya. Jangan sampai kita, dan sangat fatal, jangan sampai pukul di wajah. Kalau sampai kita tampar istri kita, kemudian dia berdarah atau dia bekas, ini sangat bahaya. Setiap dia berkaca, dia akan ingat, wah, suami saya kejam banget. Dan kalau seorang istri sudah merasa suaminya kejam, dia tidak akan melayani suaminya dengan ikhlas. Beda dengan seorang melayani suami dengan penuh keikhlasan, dia akan benar-benar berusaha untuk melayani suaminya. Dia merasa suaminya perhatian sama dia, dia pun memberikan balasan kepada suaminya. Tapi kalau dia merasa suaminya kejam, dia selalu menuduh suaminya tidak sayang sama dia. Ah, kamu itu tidak sayang sama saya, pernah nampar saya, itu selalu dia ingat. Makanya hal ini, jangan sampai mukul wajah istri kita, jangan sampai, tahan. Rasulullah mengatakan bahwasanya khiyarukum la yadhrib, orang yang baik di antara kalian tidak mukul. Namun boleh dalam syariat, boleh kita mukul dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Jangan kita pukul dengan pukulan yang keras sampai akhirnya mematahkan tulang atau merubah wajah. Jangan. Kita ini mukul bukan balas dendam, tapi dalam rangka menasihati, dalam rangka mendidik. Tentunya pukulan kita pakai perasaan, nah, namun tidak boleh memberi bekas. Ini aturan dalam syariat. Dan seorang suami tidak boleh menghajar istrinya kemudian keluar dari rumahnya. Boleh berubah sikap dalam rumah, namun dalam rumah saja. Jangan sampai kemudian dia marah, dia pergi ke rumah orang lain, tidur di rumah orang lain satu minggu. Jangan. Ini tidak boleh. Di syariat, dalam syariat Islam tidak boleh. Kalau kita sudah tidak sabar dengan istri kita keluar rumah, ke masjid. Lagi kita lagi marah-marahnya, keluar. Jangan biarkan antum lagi marah di hadapan istri antum. Kalau antum lagi strength naik, lagi naik kemarahan antum, jangan sekali-kali antum di hadapan istri antum. Karena kalau antum sudah marah, antum bisa langsung menceraikan istri antum. Segera keluar. Keluar ke masjid, zikir dan macam-macamnya. Ali bin Abi Thalib pernah marah terhadap, keluar dari rumah dalam keadaan marah, kemudian pergi ke masjid. Tidur di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan, kum aba turab. Tatkala dia tidur, ada pasir di punggungnya. Jadi di antara cara untuk menghilangkan kemarahan, pergi dari rumah sebentar, tapi jangan lama-lama. Di situ berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat masa depan, ingat anak-anak, ingat kebaikan-kebaikan istri, ya. Ya Rasulullah SAW mengatakan, ya la yafrukul mu'minu mu'minah in kariha minhu khuluqan radiya minha in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami membenci seorang wanita jika dia benci dengan satu akhlaknya, ingat kebaikan-kebaikannya. Kadang kita benci dengan istri kita dalam suatu masalah, ingat kebaikan-kebaikannya sehingga menurunkan kemarahan kita. Ya. Inilah ikhwani fillah sanallahu yakum, meskipun mukul itu dibolehkan, namun ada dhawabitnya, namun ada kawaidnya, ada kaedah-kaedahnya, tidak boleh kita mukul sembarang sampai memberi bekas kepada tubuh istri kita. Yang jelas, contoh model suami yang ketujuh ini adalah yang paling parah, ya, sudah lemah syahwat, kemudian goblok, kemudian tukang pukul. Kita lanjutkan wanita yang ke-8. Qalatis Saminah, berkata wanita yang ke-8. Kata dia, zauji al-massu massul arnab, sentuhannya sentuhan kelinci, ar-rihu rihu zarnab, dan aromanya aroma bunga yang harum. Subhanallah, mulailah sekarang kita pujian. Jadi wanita ke-8 sampai 11 semuanya pujian, ya. Jadi 11 wanita yang disebutkan di judul pengajian kita itu, tujuhnya amburadul, tiganya empatnya itu baik-baik. Yang ke-8 mengatakan, suamiku sentuhannya sentuhan kelinci, aromanya aroma bunga yang harum. Dia ingin jelaskan bahwasanya suami saya itu masya Allah akhlaknya bagus. Kalau kita sentuh kelinci, bukankah sangat enak disentuh kelinci tersebut? Bulunya halus dan dekat dengan kita. Itulah suami saya. Dekat dengan saya dan juga dekat dengan orang banyak. Orang semua senang menyentuhnya. Kenapa sentuhannya seperti sentuhan kelinci? Kemudian apa? Rihu-rihu zarnab, dan aromanya aroma yang harum. Ini suami yang baik, memperhatikan juga penampilan tubuhnya. Jangan seorang suami hanya menuntut istrinya untuk berpenampilan baik. Istriku, kamu harus cantik, kamu harus bersoleh, kamu harus kurus. Kalau kamu, pak, saya gemrot, gak apa-apa. Itu perempuan yang harus baik. Tidak, kamu harus pakai parfum, harus begini. Kamu suami, saya gak apa-apa, yang penting kamu. Gak boleh seperti itu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, inni uhibbu an atazayyana linisa kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang untuk berhias di hadapan para wanita atau di hadapan seorang wanita sebagaimana aku suka seorang wanita berhias di hadapanku. Dan ini saya nasihatkan kepada para wanita, ini nasihat yang sangat penting, perhatikan. Ketahuilah para ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian, bahwasanya di antara hikmah dari menikah adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib untuk puasa. Fa innahu lahu wija. Sungguhnya puasa itu akan menjadi benteng baginya. Jadi barang siapa yang mampu, boleh menikah. Kalau tidak mampu, kenapa? Berpuasa. Perhatikan ikhwan, ya, perhatikan. Ini Rasulullah bicara tentang istri pertama, istri kedua. Rasulullah mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Dengan istri pertama atau istri kedua? Pertama. Kalau tidak mampu? Puasa. Kalau istri pertama saja disuruh punya kemampuan, bagaimana orang nekat untuk nikah dengan istri kedua kalau tidak mampu? Paham ya? Istri pertama saja Rasulullah suruh lihat kemampuan. Karena mampu kata Rasulullah puasa, enggak usah menikah. Ini sudah enggak mampu, anak keteteran, nekat poligami. Anak tadi malam ketemu seorang ibu, kata dia, "Ustaz, ini ada orang minta uang sama ibunya 1 juta. 700 buat anak istrinya, 300 dia buat ngaji doang, tidak cari nafkah." Ya. Sekarang mau poligami lagi, Ustaz. Subhanallah. Jadi istri pertama tidak terpenuhi kebutuhannya, mau nekat poligami, ikhwan, yang benar saja. Jangan antum berdalil dengan para sahabat, "Ya Ustaz, para sahabat miskin namun mereka poligami." Tunggu dulu, akhi. Itu para sahabat, imannya luar biasa, tawakalnya luar biasa, dan usahanya luar biasa. Kemudian istri mereka siapa? Para sahabiat. Antum tawakalnya wallah alam. Imannya wallah alam. Salafinya wallah alam. Istri antum juga gimana? Wallah alam juga. Repot. Tahu diri. Ya. Kalau istri pertama disyaratkan punya kemampuan, istri kedua jangan nekat. Jangan kita pikir enaknya saja. Wah, kalau saya punya istri dua, masya Allah, berlomba-lomba dua istri. Yang satu nyabut ketek kanan, yang satu nyabut ketek kiri. Indah sekali bayangannya. Saya dapat dua, saya dapat tiga, katanya. Jangan bayangan gitu. Bayangan istri pertama bawa sendal, istri kedua bawa palu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Jadi karenanya mikir-mikir panjang, ikhwan. Kalau mampu jalankan, kalau nggak mampu jangan nekat. Jangan sampai kita menjadi bahan ocehan. Betapa banyak orang yang poligami kemudian gagal. Ya, kalau mampu, alhamdulillah, berikan contoh yang baik. Ya, kalau para ummahat lihat, masya Allah, itu yang poligami, masya Allah, bahagia juga. Sudah, saya poligami juga, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau itu, wah, itu dicerai, aduh, enggaklah, enggak mau. Berikan ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, untuk poligami, mikir baik-baik, ya. Saya lanjutkan, ya. Di antara hikmah menikah, kata Rasulullah SAW, "Fa'innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar." Sungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Oleh karenanya disyariatkan bagi para wanita untuk menghias diri mereka. Perhatikan masalah tempat tidur. Buat suami itu betah sama dia. Kangen sama dia kalau jauh, rindu sama dia. Jangan kalau suami lihat dia sumpek, jangan. Perhatikan tempat tidur, jangan sampai ada kutu busuknya. Dibersihkan, dirapikan, kasih parfum. Sang istri juga berhias, dipoles wajahnya, pakai spidol, pakai pensil warna. Tidak apa-apa, yang penting suaminya tertarik. Bagaimana caranya? Dan ini sunnah, kalau seandainya seorang istri melakukannya, maka dia akan bisa menjaga suaminya, dapat pahala besar. Coba kalau istrinya tidak menjaga dirinya, ketemu dengan suaminya dalam keadaan bau iler, kemudian pakai bajunya baju perang, robek sana, robek sini. Suaminya tidak tertarik. Tempat tidur bau busuk, siapa yang mau? Akhirnya suaminya keluar jelalatan. Pandangan tidak dia jaga. Melihat sana, melihat sini. Banding-bandingkan istri orang dengan istri dia. Tapi kalau dia layani suaminya di rumah, dan ini benar nasihat yang sungguh-sungguh kepada para istri. Ya. Ini nasihat dari hati ke hati. Benar, ya. Benar, perhatikan ini. Ya. Saya tahu bahwasanya ibu-ibu penuh kesibukan, saya tahu. Saya tahu ibu begitu berat mengurus anak-anak, dan itu pahala besar. Namun ingat, sisihkan waktu untuk berhias di hadapan suami. Sisihkan waktu. Karena itu dapat pahala. Bukan cuma mengurus anak, dapat pahala. Berhias juga dapat pahala. Dan suami-suami juga harus sabar. Seandainya suaminya, istrinya tidak sempat berhias, ya sabar. Ya, karena istri memang kerjanya banyak. Ya, ngurus anak, didik anak itu bukan perkara yang ringan. Bagaimana istri kita sangat sabar untuk mendidik anak-anak kita. Kita mungkin tidak sabar. Oleh karena saling pengertian di antara keduanya. Sebagaimana kita seorang suami ingin istri kita berhias, kita pun harus berhias di hadapan istri kita. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan penampilan beliau. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Yashtaddu alaihi an yujada minhu rih." Rasulullah SAW merasa berat kalau sampai tercium bau tidak enak dari tubuhnya. Rasulullah tidak suka. Kana idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama kali siwakan dulu. Mau bertemu dengan istrinya, dia siwakan dulu. Supaya keluar aroma harum dari mulut beliau. Beliau bersiwak dulu. Rasulullah SAW tatkala bertemu dengan seorang memakai pakaian yang jelek, kata Rasulullah SAW, "Hal ataqallahu malan?" Apakah Allah kasih kau harta, wahai orang ini? Kata dia, "Iya Rasul, saya dikasih harta." Rasulullah SAW, "Idza atallahu rajulan malan falyuri athara." Kalau memang Allah kasih seorang harta, hendaknya dia tunjukkan kenikmatan tersebut. Kalau kita punya uang beli baju, ada baju yang bagus, ya, kita berpenampilan yang bagus di hadapan istri kita. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya di antara pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hibarah, yaitu pakaian yang didatangkan dari negeri Yaman. Pakaian yang agak mahal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pakaiannya ada yang bagus, ada yang jelek. Ya, di antaranya dia memiliki pakaian bagus untuk berhias, ya, untuk berpenampilan rapi. Oleh karenanya, sebagaimana kita nuntut seorang istri untuk berpenampilan baik, kita pun berusaha untuk berpenampilan baik di hadapan istri kita. Kata wanita yang ke-8 ini, ana aglibuhu wan nasu yaglib. Kata dia, suamiku yang sentuhannya seperti kelinci ini, saya mengalahkan dia. Dan dia mengalahkan orang-orang. Artinya apa? Suami itu kalau depan saya tunduk, tapi kalau di luar sangar, orang semua takut sama dia. Tapi kalau di rumah saya yang menundukkan dia. Bukan karena dia menundukkan suaminya karena dia jagoan atau juara taekwondo atau juara, enggak. Tapi karena suaminya itu ngalah sama istrinya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan yaglibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am, bahwasanya para wanita itu menguasai para suami yang baik dan mereka para wanita dikuasai oleh para suami yang jelek, ya. Artinya apa? Seorang suami dia mengalah dengan istrinya, ya, bukan karena dia rendah di hadapan, tidak, tapi dalam rangka mengambil hati istrinya. Tidak setiap masalah kita harus menang terus, tidak. Terkadang kita harus bersiasat dengan istri kita supaya kita bisa menarik hati istri kita. Kalau istri kita sudah cinta kepada kita, insya Allah dia akan patuh dan akan melayani kita dengan sebaik-baiknya. Asal jam berapa? Lebih 5 menit. Khawani fillah sunni Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan wanita yang ke-9, ya. Insyaallah masih tinggal 3 lagi dan insyaallah tidak lama lagi akan kita selesai. Qalatit tasi'ah, berkata wanita yang ke-9. Zawji Malik. Wa ma Malik? Malikun khairun min dhalik. Lahu ibilun kathiratul mabarik, qalilatul masarih. Idza sami'na sautal mizhar ayakunna annahunna hawalik. Kata dia, suamiku si Malik. Wa ma adraka ma Malik? Tahukah kalian siapa si Malik? Malikun khairun min dhalik. Malik itu lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Lahu ibilun kathiratul mabarik. Dia memiliki unta yang sangat banyak kandangnya. Qalilatul masarih. Akan tetapi tempat untuk menggembalakan unta tersebut cuma sedikit. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Kalau unta-unta tadi sudah mendengar suara tukang jagal, mereka sangat yakin bahwasanya mereka akan binasa. Paham tidak? Paham, ya. Jadi wanita ke-9 ini dia mengatakan, suamiku namanya si Malik. Tahukah kalian siapa si Malik? Malik ini sangat baik. Malik ini lebih baik daripada kalian persangkakan. Ini subhanallah sifat yang sangat indah dari seorang suami. Orang mengenal suami saya baik, tetapi suami itu lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Artinya sama dia itu baik sekali, lebih baik daripada sama orang lain. Ini suami yang seharusnya. Seorang suami harusnya kalau berbicara sama orang lain pilih kata-kata. Harusnya tatkala berbicara dengan istrinya juga lebih memilih kata. Bukankah istrinya lebih berjasa daripada orang lain? Bukankah istrinya yang melahirkan anak-anaknya? Bukankah istrinya yang merawat anak-anaknya? Bukankah istrinya yang melayaninya? Kalau kita tatkala berbicara dengan orang kita milih kata-kata, hendaknya kita juga bersama istri juga jangan berbicara dengan ceplas-ceplos yang menyangkuti hati istri kita. Oleh karenanya wanita kesilan mengatakan apa? Malikun khairun min dhalik. Si Malik lebih baik daripada kalian persangkakan. Dan dia orang suka bersedekah. Lahu ibilun kathiratul mabarik. Dia punya unta yang banyak. Yang kandangnya itu banyak, kandang untanya banyak, tempat menambatkan unta banyak. Qalilatul masarih, akan tetapi tempat gembalanya sedikit. Kenapa kandangnya banyak, tempat gembalanya sedikit? Karena untanya kebanyakan sebelum digembalakan sudah dipenggal dulu. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Unta-unta tadi sebelum digembalakan kalau sudah dengar suara tukang jagal maka dia yakin pasti akan binasa. Inilah kebiasaan si Malik, suka mengundang orang makan, suka memberikan orang apa? Fakir miskin sedekah. Jadi unta yang banyak sering dia sembelih dan tidak sempat digembalakan. Inilah suami saya. Kita lanjutkan. Qalatil 'ashirah, berkata wanita yang ke-10. Nanti kita akan sampai pada wanita ke-11 yang bernama Ummu Zara. Yang Ummu Zara itu punya suami namanya Abu Zara. Yang kata Rasulullah SAW setelah mendengar cerita Aisyah yang panjang ini, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, kuntu laki ka abi zara ka umi li umi zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu, wahai Aisyah, seperti kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Jadi Abu Zara itu suami yang paling top. Nanti kita lihat ya, suami yang ke-11. Suami yang ke-10, qalatil ashira, berkata wanita yang ke-10, zauji rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur rimat, ya. Jadi rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur rimat, qaribun baiti minal nat. Kata wanita yang ke-10, suamiku itu rafi'ul imad, rumahnya tinggi. Tiangnya itu apa? Tinggi. Berarti rumahnya apa? Besar. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang, berarti apa? Kalau tadi tiang rumahnya tinggi berarti rumahnya besar, kalau sarungnya panjang berarti apa? Berarti apa? Raksasa. Berarti apa? Berarti tinggi. Kalau sarungnya panjang, sarung pajangnya panjang, berarti pedangnya juga panjang. Kalau pedangnya panjang, orangnya juga panjang. Masa pedangnya panjang, orangnya pendek? Enggak. Jadi suami saya juga rumahnya tinggi, orangnya juga tinggi. Azimur rimat, debunya banyak di rumahnya. Debu apa? Debu bekas masak-masak. Artinya apa? Dia suka masak-masak, undang orang makan. Qaribul baiti minan nar, dan rumahnya itu seperti tempat pertemuan. Artinya rumahnya itu sering dikunjungi orang. Orang senang kalau ke rumahnya. Kalau sudah ke rumahnya betah. Jadi suaminya sangat, sangat terkenal dengan menjamu tamu. Sampai kalau ada rapat-rapat, orang pada ke rumahnya. Di rumahnya dijadikan tempat pertemuan. Ada pertemuan apa, orang senang ke rumahnya. Sebagian orang seperti ini, masya Allah, rumahnya terbuka. Ada orang yang pelit, anak mau ya. Kalau datang ke rumah, makan saja. Sampai ada kisah ya, ini kisah nyata. Kita tahu bahwasanya sebagian orang, AC itu bayarnya mahal. AC itu bayarnya mahal. Suatu saat ada rapat, ini mahasiswa, cerita mahasiswa. Jadi kemudian rapat suatu tempat di rumah orang tersebut, seorang mahasiswa tersebut, namun dia tidak nyalakan AC. Karena listriknya mahal. Mulailah keringatan. Gini-gini tapi orangnya juga tidak nangkap. Mungkin dia nangkap tapi dia pura-pura tidak tahu. Karena listrik bayarnya mahal. Ya, subhanallah. Tapi sebagian orang terbuka, masya Allah. Silakan ke rumah ana ya. Terutama yang diberi kelebihan rezeki. Subhanallah, dia undang orang makan di rumahnya. Dia undang orang untuk bersilaturahmi di rumahnya. Seperti wanita yang ke-10 ini. Kata dia, inilah suamiku. Rumahnya besar, gagah perkasa, dan suka menjamu orang. Sampai-sampai rumahnya seperti tempat pertemuan. Sampailah kita kepada wanita yang ke-11, yaitu Ummu Zara. Qalat Ummu Zara, berkatalah Ummu Zara atau Ummu Zara'in, Ummu Zara. Kata dia, zauji Abu Zara, suamiku adalah Abu Zara. Wama Abu Zara, siapakah Abu Zara? Anasa min huliyin udhunayya. Abu Zara itu menjadikan telingaku berat, yaitu dia menghiasi telingaku dengan apa? Anting. Wa mala'a min syahmi abudayya, dan dia membuat lenganku menjadi padat. Artinya masalah perhiasan dikasih, kemudian masalah makan juga diperhatikan. Itulah suamiku Abu Zara. Fabajjahani fabajjahat ilayya nafsi, selalu membuat aku gembira sampai hatiku kemudian menjadi riang gembira. Bagaimana kisah pernikahanku dengan Abu Zara? Kata Ummu Zara, wajadani fi ahli gunaimatin bisyikkin. Abu Zara ini mendapati saya tinggal di sebuah gunung, di celah gunung, yang keluarga kami memelihara kambing-kambing kecil. Kami orang miskin. Kami tidak memelihara kuda, kami tidak memelihara kambing-kambing besar, kami tidak memelihara unta, tapi peliharaan kami hanyalah kambing-kambing kecil. Rupanya Abu Zara lihat saya, maka dia pun menikahiku. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa daisin wa munak, kata dia, maka saya pun dipindahkan ke rumahnya. Rumahnya di situ saya dengar suara kuda. Ini rumah orang kaya. Suara kuda terdengar, suara unta terdengar, suara gilingan makanan terdengar, gilingan gandum terdengar. Dan bermacam-macam hewan saya dengar suaranya. Ini orang kaya rupanya Abu Zara. Jadi makannya tidak sembarang, makannya sudah digiling, bukan gandum yang kasar. Ya, gandum yang sudah digiling halus. Apa kata Ummu Zara? Fa inda dzalika aqulu fala uqabbah. Tatkala saya melihat kondisi Abu Zara yang perhatikan saya, memberikan saya perhiasan, rumahnya yang kaya, kata dia, tatkala itu saya tahu bahwasanya saya tidak akan dicela oleh Abu Zara. Dan benar, Abu Zara sangat menjaga hati Ummu Zara, tidak pernah dicela Ummu Zara ini. Fa'arkudu fa'atasobah. Saya tidur sampai pagi hari, tidak bangun-bangun. Artinya apa? Tidak ada orang yang bangunkan saya. Sudah ada pembantu yang ngerjakan segala tugas. Saya tinggal makan tidur saja melayani Abu Dzar. Wa asyrabu fa'ataqannah. Dan saya minum sampai hilang dahaga saya. Itulah suami saya Abu Dzar. Dia berkata, Ummu Abi Dzar. Tatkala Ummu Dzar sangat cinta kepada Abu Dzar, maka seluruhnya dia ceritakan. Demikian sebagian orang. Kalau sudah cinta sama orang, sudah suka sama orang, apa saja yang berkaitan dengan orang itu dia ceritakan. Ya. Sebagaimana Ummu Dzar, karena cintanya kepada Abu Dzar, semuanya diceritakan. Ibunya, anaknya, putrinya, pembantunya, diceritakan semua. Dia mengatakan, Ummu Abi Dzar. Fama Ummu Abi Dzar, mertuaku. Ibunya si Abu Dzar. Bagaimana, siapakah dia? Ukumu haridah, wabaitu hafasah. Ibunya Masya Allah punya perabotan rumah tangga yang banyak. Dan rumahnya luas. Itu mertua saya. Lihat bagaimana apa namanya hubungan antara Ummu Dzar dengan mertuanya, hubungan yang baik. Ini harus kita contoh. Betapa banyak masalah yang timbul antara seorang istri dengan mertua, dengan ibu suaminya, ini banyak. Dan harus ada sikap bijak dari seorang suami tatkala timbul perselisihan antara seorang istri dengan ibu mertua. Karena memang timbul kecemburuan. Ibu bisa cemburu, ya ibu kita bisa cemburu sama kita. Ibu kita bisa cemburu dan bisa marah sama istri kita. Tatkala kita nikah dengan istri kita, kita lupakan ibu kita. Bisa jadi ibu kita cemburu dan marah, akhirnya ribut sama istri kita. Dan bisa jadi ibu kita marah sama istri kita karena melihat pelayanan istri kita yang tidak baik di hadapan terhadap kita. Oleh karena kalau kita menggabungkan antara ibu kita dengan istri kita, hati-hati. Karena sangat sensitif. Ya, sensitif. Karena ibu, kalau ibu itu sangat sayang sama kita. Jadi kalau melihat istri kita tidak melayani kita dengan baik, dia akan marah. Saya dulu melayani suami saya dengan baik. Kenapa kamu tidak melayani suamiku dengan baik? Dengan melayani anakku dengan baik. Sehingga tatkala terkadang sampai tingkat perceraian. Terkadang suami yang tidak bisa mengambil sikap yang bijak, salah bersikap. Bisa jadi dia ceraikan istrinya gara-gara untuk membela ibunya. Bisa jadi sebaliknya, dia usir ibunya gara-gara menyenangkan istrinya. Ini bentuk durhaka kepada orang tua. Mengusir ibu atau mengusir ayah gara-gara ingin mencari keriduan istrinya. Saya ingatkan kepada para suami, ya, ambil sikap bijak. Kalau istri kita lagi benci sama ibu kita, ibu memang goblok, jangan kita bilang iya. Jangan kita bilang iya untuk mencari ridho istri kita. Jangan, enggak, bilang enggak. Ibu saya enggak begitu. Ibu kamu memang enggak seperti itu. Kita bela ibu kita, ya. Kita bela ibu kita. Dan kita di hadapan ibu kita juga harus bersikap bijak. Kalau dia salah, kita salahkan ibu kita. Jangan kita bela ibu kita harusnya nyalahin istri kita terus. Kalau memang istri kita berada di kebenaran. Oleh karenanya, seorang suami yang baik bisa mengambil sikap bijak tatkala timbul keluhan antara istrinya dengan ibunya. Lihatlah bagaimana Ummu Dzar punya hubungan yang baik dengan mertuanya. Maka dia mengatakan, siapa mertuaku? Mertuaku adalah orang yang perabotnya banyak dan rumahnya luas. Kata dia lagi, Ibnu Abi Dzar, anaknya, putranya Abu Dzar. Siapakah putranya Abu Dzar? Jadi Abu Dzar ini duda. Menikah dengan Ummu Dzar. Sudah punya putra, sudah punya putri. Matja'uhu kamasalli syatbah wa yushbi'uhu dhira'ul jafrah. Kata dia, putra Abu Dzar adalah orang yang tempat tidurnya seperti seukuran tempat pedangnya. Artinya dia orang yang kurus, putrinya itu orang yang kurus. Yes. Dan dia kalau makan sudah cukup makan paha dari kambing betina kecil sudah cukup mengenyangkan dia. Ya, jadi putranya itu tidak gemuk namun orangnya sedang dan kalau makan sedikit sudah kenyang. Bintu Abi Dzar, fama bintu Abi Dzar, putrinya Abu Dzar. Siapakah putrinya Abu Dzar? Dia mengatakan, tau abiha wa tau ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Ketidakadapun putri Abu Dzar, Masya Allah, adalah seorang putri yang taat. Taat kepada bapaknya Abu Dzar, taat kepada ibunya, kemudian badannya montok, ya, kemudian dia juga membuat madunya cemburu sama dia. Ya, dia membuat madunya, istri suaminya yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu cemburu sama dia. Inilah putri Abu Dzar. Tidak berhenti di sini mengatakan, jariyatu Abi Dzar, pembantu Abu Dzar. Siapakah, kalian tahukah siapakah pembantu Abu Dzar? Sampai pembantunya pun dia ceritakan. La tabussu hadithana tabthita. Tidak pernah membongkar rahasia kami di keluarga. Ini pembantu amanah. Ada kejadian di keluarga tidak pernah cerita keluar. Tidak seperti pembantu sebagian keluarga. Ada kejadian sedikit cerita keluar. Wala tunakkithu miratana tanqitha. Dan tidak pernah mencuri makanan kami. Dan tidak pernah mengeluarkan makanan kami. wala tamla'u buyutana ta'shisha, dan tidak pernah memasukkan kotoran dalam rumah kami. Jadi pembantu yang amanah, ya, tidak pernah mencuri makanan, tidak pernah masukkan kotoran dalam rumah kami. Sampai dalam riwayat yang lain, kata Ummu Zara, kalbu Abi Zara, anjingnya Abu Zara. Sampai anjingnya pun dia ceritakan, saking cintanya kepada Abu Zara. Namun bagaimana kisah tragis yang dialami oleh Ummu Zara? Ternyata cintanya tidak abadi. Cinta Abu Zara sama Ummu Zara tidak abadi. Dia pun menuturkan kesedihannya. Kata dia, kharaja Abu Zara yauman wal autabu tumkhadu. Suatu saat Abu Zara keluar dari rumahnya di pagi hari, tatkala susu-susu sedang digoncang-goncangkan, itu di pagi hari untuk dikeluarkan sarinya. Fara'a imra'atan ma'aha waladaini, ma'aha waladani kalfahdaini yal'abani min tahti khisriha birumanatain. Kata Ummu Zara, suatu saat Abu Zara keluar dari rumah, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Dia melihat wanita tersebut sedang bersama dengan dua putranya. Jadi janda yang dia lihat. Seorang wanita janda namun masih muda. Dan dua putranya ini seperti macan-macan kecil. Seperti macan-macan kecil sedang bermain dengan dua buah delima bersama ibunya. Ini ada khilaf di antara para ulama, maksud dua buah delima ini. Ada yang mengatakan, wallahu alam, bisa di sini disebutkan dalam buku Syurah al-Hadis, dalam buku hadis, maksudnya dua buah delima itu main dengan payudara, dengan buah dada ibunya. Jadi ibunya masih muda. Selanjutnya terserah Anda, antum yang paham sendiri. Tafsiran yang kedua, maksudnya dia main dengan dua buah delima beneran. Min tahti khisriha. Jadi ibunya tidur begini, apa namanya bahasa Indonesia kalau begini? Terlentang. Kemudian dua orang anak ini sedang main buah delima seperti bola yang dimasukkan di bawah pinggang ibunya. Paham? Menunjukkan ibunya badannya bagus. Kalau ibunya gembrot tidak ada lubang di antara. Nah, itulah yang membuat Abu Zara kemudian cinta kepada wanita ini. Apa kata Ummu Zara? Kisahnya yang tragis. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Namun bagaimana Ummu Zara tatkala dicerai oleh Abu Zara? Apakah dia bunuh diri? Enggak. Apakah dia putus asa? Enggak. Dia melanjutkan kehidupannya, cari suami yang lain. Tidak, meskipun cintanya sangat besar kepada Abu Zara. Apa kata Ummu Zara? Fanakahtu ba'da dzalika rajulan sariyan raqiba syariyan wa akhadha khattiyan. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zara, yang dia menaiki sebuah kuda yang cepat larinya. Dia membawa sebuah tombak dari tempat khat, yaitu suatu tombak yang bagus, orangnya gagah, ya. Wa araha alayya na'aman sariyan wa atani min kulli ra'ihatin zaujan, dan dia kemudian membawa ghanimah, membawa unta banyak berikan kepada saya, dan hewan-hewan dia berikan kepada saya. Jadi dia itu kaya raya dan berikan kepada Ummu Zara apa saja. Bahkan dia mengatakan, ya Ummu Zara, kuli Ummu Zara wa miri ahlak. Kata dia, ini Ummu Zara, ini hadiah buat kau, dan beri makanan juga kepada keluargamu. Ini suami keluarga sangat baik. Bukan cuma memperhatikan Ummu Zara, bahkan juga memperhatikan keluarga Ummu Zara. Ini baik, lebih baik daripada yang pertama, daripada Abu Zara. Namun bagaimana perkataan Ummu Zara dengan sikap baik suaminya yang kedua yang sangat luar biasa? Kata Ummu Zara, lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghar aniyati Abi Zara. Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zara. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta pertamanya kepada siapa? Abu Zara. Kecinta pertama susah dilupakan. Benar atau tidak? Makanya seorang penyair berkata, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan Anda memindahkan hati Anda kepada wanita mana saja, akan tapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama. Wa kam man manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang pernah ditinggali oleh seorang pemuda, namun kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Itulah kenapa Ummu Zara sangat mencintai Abu Zara. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena suami pertamanya, cinta pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha membanggakan hal ini di depan Rasulullah. Kata dia, "Rasulullah, kalau seandainya engkau menambatkan unta, ke mana engkau tambatkan unta? Apakah kepada suatu pohon yang sudah dimakan oleh unta yang lain ataukah ke pohon yang belum disentuh oleh unta yang lain?" Kata Rasulullah, "Akan saya tambatkan unta saya ke tumbuhan yang belum disentuh oleh unta yang lain." Itulah Aisyah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang lain. Oleh karenanya ikhwan, kalau antum menikah, carilah wanita yang antum adalah cinta pertamanya, ya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu ya janda juga tidak apa-apa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menikahi janda, ya. Kenapa? Karena ada masalah di balik itu, ya. Meskipun Rasulullah SAW juga menikahi banyak janda, karena ada kemaslahatan di balik itu. Setelah mendengar tuturan Aisyah yang sangat panjang ini, apa kata Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, kuntu laki ka abi zara li ummi zara." Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zara, kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. "Illa anna Abu Zara talak wa anni lam utalik." Hanya saja Abu Zara menceraikan, adapun aku tidak mencerai kamu. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Apa yang bisa kita sampaikan dari pengajian tentang 11 tipe suami, ya. Dari tipe yang pertama sampai yang tipe 11, maka masing-masing dari kita bisa mengetahui kita nomor berapa, ya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, ya, ana persilahkan. Semoga kita semua bisa menjadi suami yang bisa membahagiakan istri-istri kita. Demikian ikhwatul Islam, sesi materi dari pembahasan hadis Ummu Zara, dan kita ikuti dengan sesi tanya jawab berikut ini. Di tempat umum, ya ikhwan, tidak boleh, ya, tidak boleh antum bermesra di depan. Mesra seperti apa? Kalau mesra cuma pegang tangan tidak jadi masalah. Kalau mesra sampai pada tingkatan yang bisa menimbulkan syahwat, ini tidak boleh, menimbulkan fitnah, ya, tidak boleh. Oleh karenanya, kalau mesranya maksudnya bertutur kata halus, kemudian megang tangan, itu tidak jadi masalah, itu sesuatu yang masih dibatasi. Adapun sampai pada tingkat cium-ciuman, kemudian peluk-pelukan, maka ini tidak boleh, ya. Seharusnya kita memiliki rasa malu. Kalau mau seperti itu, ya di kamar, jangan di depan umum, ya. Kalau mau di depan umum, tapi di taman safari tidak apa-apa. Bagaimana menghadapi istri yang mudah sekali tersinggung? Jika suami hanya salah berkata langsung marah. Ini musibah, ya. Oleh karenanya para ummahat sekalian, jangan cepat tersinggung, sabar, ya. Sabar, suami anti itu tidak mudah berkata-kata indah, ya. Mungkin dia belum belajar gombal sehingga tidak mudah untuk menggombal anti. Dia seorang suami yang lugu, ya. Jadi anti harus sabar dengan perkataannya. Kalau salah, ya, jangan diseriusin, ya. Namanya seorang suami itu bisa jadi salah berkata. Kalau seorang istri setiap selalu kita salah ngomong tersinggung, ini sebenarnya memudaratkan sang istri sendiri. Kalau sang suami kemudian menjadi jengkel dan bosan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian para suami juga, kalau mendapati istri yang seperti ini, hendaknya dia bersabar, nasihati sang istri, tanamkan bahwasanya dia cinta sama sang istri. Kebanyakan rasa ketersinggung itu timbul karena sang istri merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan. Namun kalau kita tanamkan dalam hati istri kita, kita tuh sayang sama dia, kita tuh sangat cinta sama dia, ya, maka dia akan kurang rasa tersinggungnya. Oleh karena saya sering menganjurkan kepada ikhwan sekalian, tidak mengapa gombal, ya. Antum gombal istri antum tidak jadi masalah. Belajar gombal, ya, bagaimana bisa menarik hati istri antum, ya. "Ustaz, saya memiliki istri yang di mata saya kurang memiliki akhlak, kurang mulia, sehingga saya menikah lagi. Yang jadi beban hati saya, rasa untuk menggaulinya telah hilang." Ini setelah menikah dengan istri kedua ini tentunya. "Bahkan sudah hampir 1 tahun saya tidak menggaulinya. Saya sudah berdoa agar Allah memberi gairah kepada saya, tapi sampai sekarang belum juga datang gairah tersebut. saya takut dosa. Apakah saya berdosa? Apa yang harus saya lakukan? Iya, Anda berdosa. Anda sebagai suami punya kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak punya gairah, ya, apa namanya, penuhi kebutuhan istri. Tidak harus kita bergairah, ya. Oleh karenanya, dan dilatih hal itu, saya khawatir dari setan, ya. Tatkala itu gairah bisa diatur, ya. Dan bisa lakukan sama istri, ya. Kasihan istri kita juga punya kebutuhan biologis. Ini sangat suatu bentuk kezaliman. Bagaimana Anda kemudian pergi ke istri yang kedua, kemudian mencurahkan syahwat Anda ke istri kedua sampai istri pertama menanti-nanti tidak pernah disentuh sampai 1 tahun. Ini bentuk kezaliman. Coba kalau Anda menjadi istri Anda, bagaimana? Kalau kita jadi wanita tadi, gimana tidak sedih? Ini suami saya kurang ajar, sudah nikah, dia mungkin tidak mengeluh. Bukan berarti tidak mengeluh dia sabar. Dia tidak mengeluh mungkin tidak mau dicerai. Dia tahu kalau dia mengeluh dia bakalan dicerai mungkin. Makanya dia sabar saja dengan kondisi yang ada. Anda yang harus ngerti. Tidak butuh keluhan istri, tidak perlu. Tidak butuh istri ngomel baru berhubungan dengan dia, tidak. Lakukan tugas Anda sebagai suami, berhubungan dengan dia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dilatih, dan itu bisa dilatih, ya. Dan itu bisa dilatih, gairah itu bisa diatur. Ustaz, alhamdulillah suami saya adalah suami yang baik. Sekarang saya sedang mengurus dan merawat ibu suami saya. Jadi saya mengurus mertua saya yang kena stroke. Apakah merawat ibu mertua ana sama dengan merawat ibu kandung ana yang sudah meninggal? Apakah ana bisa meraih surga dengan mengurus ibu suami? Yang jelas, ibu mertua bukan ibu kita. Tentunya berbeda, tidak sama pahalanya. Ibu kandung kita, ibu yang melahirkan kita, ya, yang mengandung kita selama 9 bulan, yang merasa keletihan, yang merawat kita, tidak sama dengan ibu mertua kita. Akan tetapi kita merawat ibu mertua kita, tentunya pahalanya juga sangat luar biasa, meskipun tidak sama dengan merawat ibu kandung kita sendiri. Yang jelas pertama, dengan merawat ibu mertua kita, kita membantu suami kita untuk berbakti kepada ibunya. Jadi kita juga memiliki andil dalam agar suami memperoleh pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan juga kita kecipratan pahala tersebut. Namun bagaimanapun tidak sama antara ibu mertua dengan ibu kandung. Akan tapi pertanyaan kedua, apakah anak bisa meraih surga dengan mengurus ibu suami? Tentunya sangat bisa. Karena merawat orang tua, jangankan ibu mertua kita, orang lain pun kalau kita rawat pahalanya sangat luar biasa. Apalagi ibu kita sendiri, apalagi kita membantu suami kita untuk berbakti kepada ibunya. Ustadz, bagaimanakah kalau suami mandul dan bolehkah pasutri mengadopsi anak? Kita bilang masalah anak tetap saja harus dinisbahkan kepada orang tuanya. Kalau kita merawat anak orang, tidak jadi masalah kalau orang tua, orang tadi mengizinkan kita merawat anaknya. Ya, tetapi tetap saja anak itu bukan anak kita, dan tidak boleh kita mengatakan fulan bin nama kita, tidak boleh. Itu bukan anak kita, dan kita harus jelaskan kalau dia sudah besar dan sudah dewasa dan siap untuk menerima penjelasan kita. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik wa fiika barakallahu. Ada seorang wanita yang telah bersumpah untuk tidak menikah dengan ana. Namun sekarang wanita tersebut berubah pikiran dan ingin menikah dengan ana. Kenapa setelah ana beli mobil? Enggak, ya, enggak apa-apa, ya. Jadi kalau memang itu ternyata dia bayar kafarah, ya, dia bayar kafarah sebenarnya dalam surat Al-Maidah, ya. Jadi tidak apa-apa bisa dia langgar sumpahnya, karena kalau kita melanggar sumpah karena ada kemaslahatan yang jelas, kebaikan yang lebih baik, maka tidak mengapa. Ustaz, tadi mengatakan wanita mampu menahan kerinduannya dengan batas 4 bulan. Bagaimana dengan seorang ikhwan yang bekerja pelayaran sampai 1 tahun? Dan apakah ikhwan yang melamar akhwat ditolak karena ketahuan pelayaran dibenarkan penolakannya? Itu terserah sang wanita. Kalau ada seorang ikhwan mau ngelamar dan dia tahu itu kerja pelayaran setahun baru balik, dan dia merasa tidak mampu untuk menghadapi seperti itu, dia tolak penawaran, menolak tidak jadi masalah, itu hak dia. Karena itu alasan yang benar. Ya, karena ditinggal selama 1 tahun bukan perkara yang mudah. Tapi kalau akhirnya dia menerima laki-laki tadi, karena laki-laki tadi adalah seorang yang soleh, dan dia mampu bersabar untuk bertemu 1 tahun sekali, juga tidak jadi masalah, ya. Juga tidak jadi masalah, ya. Yang jelas seorang ikhwan kalau dia kemudian berlayar atau dia di luar kota meninggalkan istrinya selama 1 tahun, maka sering harus ada hubungan di antara dia dengan istrinya, dengan SMS, dengan chatting, sehingga istri selalu merasa diperhatikan. Ya, apalagi sekarang sarana sangat mudah. Ana dulu ingat bagaimana ana 5 tahun meninggalkan istri ya. Jadi kita belajar di Madinah 9 bulan. 3 bulan liburan. Jadi 9 bulan untuk ilmu, 3 bulan praktek ya. 9 bulan untuk ilmu, meninggalkan istri. Zaman dahulu di sulit namanya HP, sulit namanya chatting, apalagi sangat sulit. Jadi susah untuk mencari informasi dari istri. Tunggu surat kadang 1 bulan, 2 bulan baru datang. Bagaimana tahu kabar? Sangat setengah mati. Saya ingat bagaimana ada SMS. Jadi yang dulu yang punya HP cuma 2 orang. Satu jamiah itu anak Indonesia yang punya HP cuma 2 orang, 1 orang. Karena punya HP harus memiliki duit berapa sekian. Akhirnya ada yang kasih tahu, Firanda, ada SMS dari istrimu di HP-nya si Fulan. Dengan bahagia saya senang menanti SMS tersebut. Saya tunggu teman-teman itu pulangnya malam. Dia rupanya lagi jalan-jalan keluar. Saya tungguin di kamarnya sampai malam. Setelah malam dia pun datang. Ini ada SMS istrimu. Masya Allah, saya buka. Ternyata error. Subhanallah. Namun subhanallah ikhwani fillah azani Allah iyakum. Begitulah. Begitu ketemu, 3 bulan seperti pengantin baru lagi. Ya. Itu ada hikmahnya, perpisahan yang lama. Ketemu seperti pengantin baru lagi. Seperti tidak kenal lagi. Malu-malu. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah iyakum. Ya, kalau seorang suami harus meninggalkan istri waktu yang lama, jangan lupa untuk senantiasa kasih SMS, telepon, sehingga istri merasa dia diperhatikan. Karena kalau istri tidak merasa diperhatikan, dia akan berkhianat. Bukankah kalau di zaman Umar bin Khattab 4 bulan dikasih batas, itu tidak ada parabola, tidak ada sinetron, tidak ada internet, apalagi zaman sekarang. Terlalu banyak hal yang bisa mengobarkan syahwat seseorang. Oleh karena tugas seorang suami untuk memberikan perhatian kepada istrinya, agar istrinya terus setia kepada dia. Tolong nasihatnya Ustaz. Apabila ada seorang istri yang minta cerai karena suaminya kadang tidak bisa berhubungan karena ada penyakit, dan suaminya sudah berusaha untuk berobat, padahal sang istri sudah punya anak 2 yang masih kecil, suaminya sudah menasihati dia agar bersabar karena ini ujian dari Allah, tapi dia tidak bisa sabar. Jadi ukhti yang saya nasihat cuma hendaknya bersabar ya. Bersabar, ingat jasa-jasa suami ya. Memang kalau dalam syariat boleh ya. Kalau kita bicara syariat boleh. Seorang istri tatkala suaminya misalnya terkena penyakit impoten, tidak bisa berhubungan, boleh bagi sang istri boleh minta khulu, boleh. Kalau disakatan boleh, boleh. Tapi kalau kita bicara yang terbaik, yang seharusnya ya, hendaknya sang istri sabar. Kemudian siapa tahu bisa sembuh suaminya. Ingat kebaikan-kebaikan suami, ingat anak-anak ya. Bagaimana penjagaan terhadap anak-anak, bagaimana anak-anaknya butuh keberadaan suami, dia dan suaminya bersama. Bagaimana hati anak-anak kalau harus tinggal bersama bapak yang baru atau harus tinggal bersama ibu yang baru. Ya, pikirkan ini, renungkan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga penyakit suami ukhti ini bisa segera sembuh. Namun kalau bertanya tentang hukum syar'i, boleh atau tidak, kita katakan boleh hukumnya. Boleh, akan tapi yang terbaik adalah bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana ingin melakukan sunnah mandi bareng dengan istri. Tetapi ana tinggal di rumah kontrakan yang kamar mandinya juga bareng-bareng. Itu bisa diatur. Itu bisa diatur. Tinggal tetangganya dikasih tahu jam sekian saya mau acara. Tolong di maaf. Antum lihat kalau ada jemaah haji juga seperti itu, jemaah haji itu bayangkan ya. Mereka berkeluarga terus akhirnya mereka saling pengertian. Jam sekian kamar ini kosong, tidak boleh ada yang masuk. Jemaah haji kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau rindu bagaimana? Kan bingung. Mau di mana? Ya bisa kecuali di kamar ya. Di kamar saling pengertian. Dan kalau itu bisa diatur ya, gampang. Tinggal beritahu, kita bilang gini sama tetangga kita, kamu kan juga mau mandi bareng kan? Kita atur kalau gitu. Gantian saya nanti kamu ya gitu. Bisa. Maaf ini Ustaz. Ya, innallaha la yastahi minal haq ya. Ini ada pertanyaan tapi memang agak sensitif dan kita punya kaidah kalau memang itu kebenaran maka enggak apa-apa kita sampaikan. Ustaz, kalau lagi mandi bersama tiba-tiba suami mengajak berhubungan di kamar mandi, boleh enggak? Karena kamar mandi kan tempat tinggalnya setan, ya. enggak apa-apa. Makanya waktu masuk WC baca doa pengusir setan. Ya. Kalau setannya masuk salah sendiri. Ada doa sebelum masuk WC dibaca ya. Jangan enggak dibaca, dibaca. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, buka baju akan menghalangi dari pandangan setan. Kemudian tawakal. Ustaz, apa obatnya bagi seorang istri yang tidak mau memenuhi kewajibannya, kebutuhan biologis suaminya, karena takut sakit dan sudah berlangsung lebih dari 4 tahun? Hendaknya seorang istri, ya, bagaimana seandainya kalau seorang istri tidak bergairah? Ya ikhwan, ingatlah ikhwan, akhwat, ya. Hidup ini cuma sebentar ya, hidup ini cuma sebentar. Antum bisa jadi diuji oleh Allah ketemu dengan seorang suami yang tidak memuaskan anti, atau sebaliknya. Seorang suami menemui dengan seorang istri yang tidak memuaskannya, boleh sebenarnya cerai, boleh. Tapi itu jalan yang sangat disukai oleh setan. Ya. Dan kemudian kita ingat Allah menguji kita, kalaupun kita menghadapi istri seperti itu bersabar, ikhwan. Ya. Kalau memang seorang istri tidak bergairah diajak oleh suaminya, sabar, sabar. Ingat janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah SAW sangat menyuruh seorang wanita untuk taat kalau diajak oleh suaminya? Bahkan kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala tanur, kalau seorang istri sedang bakar roti kemudian suaminya ngajak, rotinya ditinggalin meskipun hangus tidak jadi masalah, kata para ulama, karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Roti hangus mubadir, iya mubadir, tapi ada maslahat yang lebih besar. Kata Rasulullah, wa in kanat ala tanur, meskipun sedang masak, gosong biarin, yang penting jangan kebakaran. Penuhi keinginan suami. Dalam riwayat yang, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang naik onta, lagi naik onta suaminya, panggil langsung turun dari onta menuju suaminya. Menunjukkan bagaimana pentingnya seorang istri yang memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Meskipun sang istri tidak bergairah. Ya. Tentunya suami yang baik berusaha menimbulkan gairah sang istri. Namun terkadang ada yang kena musibah, ada yang terkena penyakit. Sang suami tidak bisa bergairah atau sang istri tidak bergairah. Maka dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kehidupan ini bukan cuma berhubungan seksual, bukan cuma jimat. Ikhwan wa akhwat. Kehidupan ini banyak, ikut pengajian, ngurus anak. Itu kita jalani pernik-pernik kehidupan seperti itu. Bukan kehidupan cuma jimat. Tidak. Bukan itu kehidupan. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, tatkala tidak kita bergairah, kita tetap berusaha melayani suami. Bagaimana hukumnya seorang istri selama 6 bulan tidak mau melayani suaminya karena suaminya tidak pernah menafkahi secara lahir, tidak pernah dikasih duit? Kasihan suaminya ya. Harusnya dilayani dan dirayu, dinasihati. Khawatirnya suaminya melampiaskan di luar berzina, anak khawatir ya. Oleh karenanya sebaiknya sang istri melayani suaminya dengan tetap menasihati suaminya ya. Jangan istri suaminya kalau ditinggalkan dan tidak mau melayani gara-gara tidak kasih nafkah. Ini suami yang salah dan harus dinasihati. Di antara cara nasihati, tunjukkan kita sayang sama dia, kita layani dia, dan kita minta bahwasanya dia punya tanggung jawab untuk melayani, untuk beri nafkah lahiriah. Ustaz, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dijodohkan dengan seorang akhwat, tetapi akhwat pilihan kedua orang tuanya itu berbeda manhajnya sama ikhwan tersebut? Beda manhaj gimana? Sang akhwat suka tahdzir atau sang ikhwan suka tahdzir ini? Apa yang harus dilakukan oleh ikhwan tersebut? Dan bagaimana harus hukum menikah dengan berbeda manhaj? Kalau hukum menikah dengan berbeda manhaj tidak jadi masalah. Tidak ada dalam syarat nikah harus nikah sama sesama salafi. Tidak ada. Jangankan sama salafi, nikah sama ahlul kitab saja boleh. Nikah sama orang kafir saja boleh. Kalau kita, tentunya yang kita sangat harapkan menikah dengan seorang wanita yang sudah paham agama, yang sudah paham manhaj. Itu yang sangat kita idam-idamkan. Tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kalau kita tidak turuti pilihan orang tua kemudian akan menjadi masalah, ya kita berusaha, yang penting akhwat tadi misalnya sudah beragama, kita berusaha didik akhwat tersebut meskipun berbeda manhajnya. Namun kalau bisa kita cari akhwat yang sudah sama manhajnya, karena mendidik orang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada orang pikirannya, saya cari beras nomor satu, cantik, nanti saya didik. Belum tentu. Itu ada akhwat sudah ngaji tapi beras nomor 8 kurang selera. Sekarang dia pikir saya ingin cari wanita yang cantik, saya didik belakangan. Belum pakai jilbab tidak apa-apa, saya didik. Ternyata tidak bisa dia didik, malah dia yang terbawa sama istrinya. Bukankah Imran bin Hattan salah seorang ulama yang kemudian menikah dengan wanita Kharijiyah, kemudian terpengaruh dengan manhaj istrinya, bermanhaj Khawarij, Imran bin Hattan ini ya. Seorang ulama, namun tatkala menikah dengan seorang wanita bermanhaj Khawarij, dia terpengaruh. Oleh karenanya, meskipun kita sangat menginginkan punya istri yang semanhaj dengan kita, namun kalau tidak memungkinkan, apalagi paksaan kedua orang tua dan kita ingin menyenangkan orang tua, tidak apa, kita menikah dan kita berdoa kepada Allah untuk bisa mendakwahi istri kita tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian ikhwani fillah azani Allah iyyakum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar tanya Allah Subhanahu wa taala, yang salah pribadi dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.